إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia, ahlan bitullabil ilm wa marhaban. Semoga kehadiran antum di sini ikhlas dan pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin sekalian, tidak ada sarana yang paling terbaik untuk silaturahmi kecuali talabul ilmi. Di majlis inilah kita ketemu dengan orang-orang soleh. Di majlis inilah kita membina iman. Dan di majlis inilah kita untuk mencoba menambah ilmu kita, mencas kembali lemahnya semangat kita beragama, kendornya kita di dalam iltizam dan istiqamah, sehingga orang sendiri akan lemah dan kuat bersama-sama. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, tema yang sangat baik, seputar masalah karamah dan kesaktian. Banyak orang menganggap semua kelebihan, semua kehebatan yang dimiliki oleh siapapun langsung menjadi ciri wali Allah. Padahal hadirin sekalian, waliullah seperti yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan, fa awliya'ullahil muttaqun, adapun waliullah yang muttaqin, yang bertakwa, yang diambil dari firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak akan merasa takut, khawatir apa yang terjadi di masa yang akan datang, terutama akhirat, karena jelas surganya. Walahum yahzanun, al-huzn terhadap masa-masa lalu, apa yang dia tinggalkan semua menjadi jariahnya nanti di akhirat. Dan sifat utamanya apakah Allah menyebutkan dia bisa terbang keluar angkasa atau bisa berjalan di atas air? Tidak. Alladzina amanu, merekalah orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan merekalah yang bertakwa. Dan antum sendiri tahu definisi takwa, menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga wali Allah adalah orang yang terdepan di dalam melaksanakan perintah Allah dan terdepan di dalam menjauhi Allah. Makanya Syaikhul Islam di dalam kitab yang lainnya, beliau mengatakan, siapa yang meyakini bahwa wali Allah bisa meninggalkan perintah Allah dan bisa melanggar larangan Allah, dan itu dijatuhi wali, maka yang meyakini adalah kafirun murtaddun an dinillah. Makanya Syaikhul Islam di dalam kitabnya Al-Furqan, yang dimaksud awliya Allah, humul muqtaduna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang iktiba terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini ada seorang wali yang bisa keluar dari ajaran Muhammad, maka dia telah keluar dari Islam. Mengumpamakan dia sebagai Khidir dengan Musa. Ya. Wa yaf'aluna ma umira bihi. Dia mengerjakan apa yang dia perintahkan. Wa yantahuna amma in anhu zuj'anhu zajar. Dan apa-apa yang mereka larang dia tinggalkan. Wa yattabi'una bihi fi ma bayyana lahum ay yattabi'u fi. Dan dia mengikuti apa yang harus diikuti. Wa yu'ayyiduhum bi malaikatihi wa ruhin min. Maka dia didukung, dikuatkan, dimenangkan oleh Allah dengan malaikatnya dan ruh darinya. وَيَدْفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ, dan Allah akan memasukkan di dalam hatinya cahayanya. وَلَهُمُ الْكَرَامَاتِ, dia diberikan karamat. أَلَّتِي يَكْرِمُهُمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ أَوْ يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ, yang dengan karamat itu Allah menghargai, memuliakan wali-walinya yang muttaqin. Wa khiyara awliya'illah, dan manusia-manusia terpilih dari kalangan wali Allah. Karamatuhum li hujjatin fid din, karamah itu berfungsi sebagai hujjah untuk menegakkan agama. Makanya siapapun yang memiliki kelebihan, siapapun yang sekarang diberikan kehebatan, kemudian untuk melanggar agama, bahkan membuat kenistaan di dalam agama, maka dia bukan wali Allah, akan tetapi sebaliknya waliyus syaitan. Au li hajatin bil muslimin, atau untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Kama kanat mu'jizatun mu'jizatu nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan tentang waliullah. Sehingga diri sekalian, tolong dicamkan, hanya semata-mata munculnya kelebihan atau khariqul adah, kita tidak bisa nimbak atau memberikan sebelum dia wali. Bahkan kalau antum lihat, orang kafir pun bisa memiliki kelebihan. Orang Nasrani yang itu pun bisa memiliki kelebihan. Bahkan Ibnu Sayyid yang telah disebutkan di dalam Bukhari Muslim memiliki kelebihan yang sangat dahsyat. Tidak hanya itu, dan menjadi bukti semua sudah tahu, Dajjal memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun orang yang di muka bumi. Bahkan fitnahnya sangat dahsyat. Apakah dengan kelebihan Dajjal sebagai wali Allah? Lah. Dengan demikian, untuk mengukur wali Allah, at-taqwa wal-iman, al-iman wa-taqwa, maka siapapun yang paling beriman, paling bertakwa, itulah wali Allah, walaupun seumur hidupnya tidak memiliki kelebihan dan khariqul adah. Siapapun yang sekarang menjalankan perintah Allah, siapapun yang sekarang meninggalkan larangan Allah, walaupun seumur hidupnya tidak memiliki kelebihan apa-apa, maka dia wali Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, karena dia dicintai oleh Allah dan layak untuk dicintai, karena dia melaksanakan apa-apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dengan demikian ya ikhwan, kita sekarang sampai pada kesimpulan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pernah ada salah seorang muridnya mengadukan الليث ابن سعد. Wahai Al-Imam, Al-Lais mengatakan bahwa dia tidak akan percaya terhadap kewalian kehebatan seseorang walaupun dia bisa berjalan di atas air sebelum perbuatannya bisa dicocokkan dengan kitab dan sunnah. Katanya Imam Syafi'i masih kurang. Walaupun dia bisa berjalan di atas air dan terbang di luar angkasa, masih belum aku percayai artinya menjadi wali Allah kalau perbuatannya belum cocok dengan Al-Kitab wa Sunnah. Nah, sekarang kita mencoba untuk buka-buka sedikit bagaimana versi wali dan karamah menurut orang-orang awam Indonesia. Hadirin sekalian, perlu kita cermati, mungkin antum tidak banyak membaca majalah-majalah orang awam, bagaimana penyebaran perdukunan di Indonesia yang mengklaim karamah, sehingga saya mencoba untuk menulis makalah kecil dan ini nanti akan menjadi bibit buku saya yang judulnya sama, membongkar dunia klinik dan perdukunan berkedok karamah. Dan insyaallah dalam proses cetak juga, insyaallah habis ini kita lengkapi dengan bagaimana cara untuk menghilangkan jimat, pengaruh jimat, susuk dan yang lainnya. Karena modal perdukunan itu ya susuk, jimat, karomah, ini macam-macam, dari mulai ada pengasian, pelet, ajian dan yang lainnya, ini bagaimana cara untuk menghilangkan, lengkapnya di dalam buku yang insyaallah kita akan terbitkan, judulnya sama, membongkar dunia klinik dan perdukunan berkedok karomah. Namun hadirin sekalian, saya ingin sampaikan cuplikan ke antum lewat beberapa media, dan yang saya sempat bawa adalah media paling kesohor di Indonesia, media Misteri. Ini adalah media paling nomor satu dan terdepan mengusung dunia klinik dan perdukunan di Indonesia, menjual barang-barang antik bertuah dan barang-barang keramat dengan vulgar, dan mereka dilindungi oleh undang-undang juga. Dan di antara penasihat hukumnya, salah seorang advokat nasional yang terkenal, mungkin juga sampai ke luar negeri, intinya tidak usah saya sebutkan, antum bisa baca di dalam majalah ini kalau ingin tahu bagaimana kesesatannya. Tapi enggak usah beli, ana sampaikan. Salah seorang yang memiliki nama Al-Ustaz Muhammad Yusuf Kabir, kaya tanpa pesugihan dan sukses tanpa tumbal. Ini dia punya dua jalan untuk mendatangkan kekayaan dan kesuksesan bagi pasiennya. Yang pertama, zikir rezeki Sulaiman di gua Sahibul Rezeki. Ini zikir rezeki Sulaiman di gua Sahibul Rezeki. Zikir rezeki Sulaiman adalah zikir khusus rahasia para wali Allah dan ulama soleh untuk menarik harta baitul mal alam gaib, yaitu tempat penyimpanan harta berupa uang yang berada di alam gaib. Hadirin sekalian, kalau seandainya itu sahih, kenapa ustadznya sendiri enggak ngambil? Dan anehnya maharnya 880 ribu rupiah. Coba lihat. Mengambil harta karun baitul mal di gua Sahibul Rizki yang bisa mendatangkan emas batangan, yang bisa mendatangkan uang miliaran, dia cuma minta duit 880 rupiah. Hemat banget. Ngapain disiasiarkan kalau memang itu jelas? Wallahi ya ikhwan, kalau seandainya betul di situ ada gua rezeki, tidak akan diberitahukan ke orang siapapun, termasuk pasien yang jadi mangsanya. Lebih mahal lagi ritual nikah dengan jin muslim, maharnya 3.900.000. Yang betul ya ikhwan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dengan alaminya mereka memberikan nama mahar. Rasul sendiri mengatakan, menjelaskan dalam hadis Rasul yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalam. qalbi wa mahril wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang kita untuk mengambil hasil jualan anjing dan maharnya pelacuran serta hulwan. Hulwan dari kata hulu karena manis. Upahnya kedukunan itu hulu. Kenapa? Manis. Dia tidak bekerja. Wallah ya ikhwan, dia tidak bergoyang di mana saja. Cuma duduk. Datanglah duit 3 juta setengah satu pasien. Kalau satu hari ada 3 sudah berapa? Makanya dikatakan hulwan, manis. Dan inilah termasuk bentuk-bentuk memakan harta manusia secara batil. Dan tidaklah ada yang terjerat melainkan orang yang memiliki lemah iman, lemah hati, dan tawakalnya terpuruk. Sehingga mas, orang seperti ini persis saya umpamakan seperti orang tenggelam. Gak menemukan akar pohon yang kuat untuk pegangan, rumput pun dijadikan pegangan. Sehingga nyasar sono, nyasar sini, tenggelam, tersesat di bawah ketiak para dukun. Dengan demikian saya dikasih-kasihan. Coba saya bacakan. Ritual khusus untuk mendapatkan pendamping suami istri dari bangsa jin. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang perempuan dinikahkan sama jin laki-laki. Yang laki-laki manusia dinikahkan jin perempuan. Kita akan mendapat satu partner jin yang berkelakuan baik. Karena jin muslim. Siapa yang bisa jamin mas? Kalau jin muslim itu berkelakuan baik. Ya, siapa yang jamin? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bangsa jin itu lebih buruk secara umum ketimbang bangsa manusia. Kalau memang kenyataan seperti itu, saya tanya, manusia muslim ada enggak yang jelek? Ada enggak? So ambrek. Yang nyopet ada, yang korupsi ada, yang khianat ada, yang maling ada, yang berzina ada. Kalau jin kalau manusia yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi lebih baik secara umum ketimbang bangsa jin, ada yang potensi jelek apalagi jin. Dan siapa tahu dia itu di dalam mengambil harta itu tidak maling, tidak haram. Dia mengatakan di sini, ia tidak mau disuruh untuk mencuri atau melakukan perbuatan haram, tapi akan membantu Anda dalam memecahkan persoalan. Ya, masalah mempermudah jalan keluar ekonomi, semua ekonomi dari mulai awal akhir iklan dukun itu ekonomi. Makanya nanti kita akan jelaskan biang kerok penyebaran ini semua adalah orang kurang sabar atas kemiskinan. Ya ikhwan, antum lihat zaman Rasulullah lebih miskin atau kita lebih miskin? Antum jawab, zaman Rasulullah lebih miskin atau lebih kaya? Miskin. Gak ada BMW, gak ada Mercy, gak ada pesawat, miskin. Antum lihat, mungkin pernah dengar seorang sahabat yang pulang dari kebun kurma, minta istrinya untuk buka puasa aja gak dapat. Akhirnya dicari ke sono sini sampai ketiduran. Akhirnya dengan itulah berubah kewajiban puasa, yang awalnya kalau sudah masuk isya gak boleh makan atau ketiduran gak boleh makan, dirubah dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Coba lihat kemiskinan sampai di situ. Apakah dengan kemiskinan itu mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kemaksiatan, atau dalam bahasa sekarang perempuan miskin dikit melacur, alasan ekonomi melacur? Tidak. Dengan demikian masalahnya adalah miskin iman. Masalahnya adalah miskin kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, tidaklah ini semua laku karena manusia terpuruk, karena manusia jauh dari Allah dan keimanannya lemah. Coba sekarang pengakuan dari orang yang berhasil terjerat oleh sang dukun yang berkedok kiai karomah. Salah seorang pengusaha kontraktor komentar, saya sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Hutang saya banyak di sana sini. Saya benar-benar miskin sekali. Saya menemui beberapa orang pintar. Siapa orang pintar? Manusia pintar adalah istilah dukun bagi orang bodoh. Itu manusia pintar. Kalau enggak orang bodoh ngapain? Ya ikhwan. Makanya kemarin kita diundang oleh Universitas Yarsi untuk menjelaskan tentang kesurupan dan dunia jin, saya katakan, orang pinter di Indonesia itu lucu. Kalau seandainya diadakan Olimpik internasional, orang-orang pinter sedunia, dari Jerman pinter bikin peluru kendali, dari Amerika bikin apa namanya senjata kimia, dari Jepang robot, dari Indonesia pinter nyantet. Itu kalau dari Indonesia pinter apa? Peluru kendali, robot paling canggih ini Indonesia pinter nyantet. Itu STMJ, santet, tenung, magic, jengges. Besoknya saya langsung berangkat ke tempat Pak Ustadz dengan tanpa membawa uang. Namun ajaibnya, di tengah jalan alhamdulillah ada pertolongan Allah. Melalui seseorang saya mendapatkan uang untuk mahar ritual nikah dengan jin Islam. Alhamdulillah, coba lihat Mat. Ini alhamdulillah. Setelah dilaksanakan ritual nikah dengan jin Islam, alhamdulillah, dalam kurun waktu 1 bulan saya mendapatkan order-order proyek kerja yang cukup besar. Pekerjaan itu sifatnya mendadak dan tidak terduga-duga. Saya mendapatkan dengan keuntungan yang cukup besar, saya dapat membayar lunas semua hutang-hutang saya. Dan alhamdulillah perekonomian keluarga pun sudah pulih kembali, serta usaha yang saya tekuni berkembang maju dan berjaya kembali. Insyaallah tahun 2008 ini saya berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih banyak saya haturkan kepada Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan. Allahu akbar ya ikhwan, jahil. Alhamdulillah, semoga Allah membalas atas semua kesesatan. Masa begitu? Enggak mungkin, makanya dirubah mereknya. Ya ikhwan, inikah sama dengan orang mengatakan setelah dapat togel nomor alhamdulillah tembus, bahkan besok malamnya ngandain syukuran. Ya Allah, sudah sejauh ini ya ikhwan, ini muslim jauhnya dari agama Allah, padahal itu dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ya ikhwan, di dalam hadis Rasulullah yang sahih, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu 40 lailatan. Siapa yang mendatangi salah seorang peramal atau dukun lalu menanyakan tentang sesuatu, maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Di dalam hadis yang lainnya, kalau ada unsur membenarkan, man ata arrafan au sahiran au kahinan, ada lafaz yang diturunkan, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya, man ata arrafan au sahiran au kahinan, semua, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad bari'a, di dalam lafaz lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, alhamdulillah kufur. Alhamdulillah solat saya 40 hari tidak diterima Allah. Alhamdulillah saya sesat. Subhanallah. Sudah sejauh ini ya ikhwan, kebodohan umat Islam terhadap dinul Islam. Dan akhirnya seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Coba setelah orang dijelaskan seperti ini, sudah kadung gandrung seperti ini, yakin tidak akan mempercaya, bahkan memusuhi yang menjelaskan. Sementara sampai di sini Mas, pendekar wong sinting coba masuk, dan banyak pelanggannya, judulnya pendekar wong sinting, manusia seribu aneh, seniman gaib, klenik, santet, pelet, gendang, susuk, penglaris, pengasihan, kekebalan, kejantanan, dan tidak jelas-jelas menjual jimat di sini kepada lesbi sama homoseksual. Ada pakar homo khusus ini. Jadi jimat untuk penglaris, untuk memberikan jimat kepada ini gemblak asmoro, pelet dahsyat untuk kaum homo dan lesbi. Coba. Sudah gak karu-karuan bangsa kita, ikhwan. Coba bayangkan orang jualan seperti ini. Homo itu kan jelas dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Lesbi dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul mengatakan, فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا فَقْتُلُ الْفَاعِلْ وَالْمَفْعُلْ. Kalau kamu menemui orang yang sedang melakukan itu, bunuh yang mengerjai dan yang dikerjai. Di sini dijual dengan terang-terangannya. Bahkan di sini, ada aji jaran goyang, hanya dalam hitungan jam si dia dibuat bertekuk lutut mencari pelet pengasian. Mengapa enggak langsung datang ke Ketua Paranormal Indonesia, Bos Edi? Ada lagi ikhwan, di sini jimat, pokoknya siapa yang datang langsung si pasiennya yang mau digarap klepek-klepek langsung kena. Ada yang raja pelet terkenal. Ini coba lihat ikhwan. Apa iya ini seorang muslim? Apa iya seorang kiai? Terus kemudian kita katakan mereka itu masya Allah pelet pelintir merica. Coba, pelet pelintir merica. Apa isinya? Pelet langka untuk membakar birahi pasangan dari jarak jauh, dan yang terkena akan orgasme langsung dan pasti keluar sperma. Dia biasa ketagihan. Selanjutnya terserah Anda. Tuh, terserah Anda mau apa? Ini kan masya Allah ya ikhwan. Maharnya berapa? 400 ribu. Ya, 400 ribu. Ada pengasian pelet tingkat tinggi dari jarak jauh, maharnya 1 juta. Semuanya cari uang, semuanya makan harta manusia secara batil. Ini contoh sedikit. Makanya ikhwan, di dalam kaidah usul fikih, la yajuzu li ahadin ayyakula mala ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidaklah boleh seseorang makan harta orang lain kecuali dengan sebab syar'i. Kalau kita tanya, Anda bisa dapat uang dari pasien, Anda bisa dapat uang dari pengunjung, asas atas dasar apa? Syar'inya, dagangan enggak, hibah enggak. Ya, hibah enggak, warisan enggak, berarti di sini sebab syar'inya tidak ada, haram. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulwanul kahin. Itu haram. Nah, hadirin sekalian, kita tidak ingkarin karomah itu ada di dalam Islam. Karomah itu ada dalam Islam, tapi bukan kesaktian. Para sahabat-sahabat yang memiliki karomah banyak. Di antaranya Umar bin Khattab, pernah dia bicara khutbah di Madinah, didengar sahabatnya yang sedang perang, terutama yang nunggu gunung, ya Sariyatal Jabal, dia mendengar. Padahal belum ada selular dan HP. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, pernah menyiapkan makanan, dimakan orang banyak, sampai orang semua kenyang, masih utuh, dibawa ke Rasulullah masih utuh, itu pun tidak kurang sama sekali. Kita tidak ingkari. Dari tabi'in lebih banyak lagi. Abu Muslim Al-Khawlani, pernah dia memimpin pasukan ke sungai Dajlah. Dia nyebrang tanpa ada jembatan. Dia bisa lewat seluruh pasukannya. Dan tidak ada satu benda pun yang jatuh. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan. Begitu juga Sa'id bin Musayyib. Selama perang Harrah. Perang Harrah itu perang di Madinah. Ya, perang di Madinah. Maka pada saat itu dia mendengar suara adzan dari arah kuburan Rasulullah, padahal tidak ada seorang pun di sana. Begitu juga Al-Hasanul Basri, pernah dia mendoakan orang Khawarij, ya, meninggal dunia di depannya, langsung dia pingsan. Karomah. Cuma sekarang kita ukur karomah yang atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, apakah itu karomah atau tidak, kita ukur perbuatannya. Kalau perbuatannya cocok dengan Alkitab wa Sunnah, maka yang terjadi adalah karamah. Tapi kalau perbuatannya melanggar apa yang diperintahkan Allah, bahkan dia melaksanakan apa yang dilarang Allah, maka kelebihan tersebut bukan karamah, bahkan khurafat. Kalau dikatakan wali, betul, waliyus syaitan. Dan kelebihan dikatakan juga karamah, betul, tapi dengan bahasa kita rubah dikit, keramat dari syaitan, bukan karamah. Walhasil, ini mukaddimah kita untuk masuk ke dalam kitab yang kita akan bedah, kitab kecil ini. Intinya, Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak mengingkari adanya karamah. Bahkan masih banyak Salman Al-Farisi sama Abu Darda, seorang sahabat yang diakorkan oleh Rasulullah, disaudarakan oleh Rasulullah SAW, saking akrabnya, saking Masya Allah dekatnya. Ya, Salman Al-Farisi sama Abu Darda sering kunjungan, sering memberi nasihat. Bahkan pernah, karena Abu Darda itu kerjanya cuma ibadah, cuma sholat puasa, akhirnya istrinya hampir nyaris ditinggalkan, tidak diperhatikan. Makanya ketika Salman Al-Farisi datang melihat istrinya dalam keadaan lusuh, tidak dandan, lalu ditanya, "Ma laki ya Ummu Darda? Ada apa dengan kamu wahai Ummu Darda?" Katanya Ummu Darda mengatakan, "Ya Salman, akhuka Abu Darda lam yurid minad dunya syai'a." Saudara kamu Abu Darda sudah tidak ingin dunia. Lalu setelah dia datang, ketemu dia, meletakkan makanan, "Silakan wahai Salman makan, saya puasa." "Enggak, saya tidak akan makan sebelum kamu makan." Akhirnya dia makan. Ini menunjukkan fikihnya Abu Darda. Sulihat ya ikhwan. Menunjukkan bahwa Abu Darda adalah faqih. Dia meninggalkan puasa sunnah untuk menghormati tamu karena tamu wajib. Oleh karena itu, segala sesuatu perbuatan wajib tidak boleh dikalahkan dengan sunnah. Ditinggalkan. Beda dengan Juraij yang dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, di mana Juraij ketika dipanggil oleh ibunya ketika sholat sunnah, dia tidak memenuhi panggilannya. Sholat apa orang tua? Dia langsung sholat. Dipanggil lagi, sholat apa orang tua? Dia masih sholat. Ketiganya kali dipanggil lagi, akhirnya ibunya mengatakan suatu perkataan yang mendoakan buruk. "Semoga Allah mempertemukan wajah kamu bisa melihat pelacur sebelum kamu meninggal." Allahu Akbar. Seorang ibu salehah mengatakan, mempertemukan bisa melihat. Coba kalau didoakan melacur, na'udzubillah. Melihat. Karena dia orang soleh, tidak pernah melihat perempuan, apalagi wajah pelacur. Didoakan oleh ibunya karena itu. Katanya Ibnu Hajar al-Asqalani, ini menunjukkan bahwa Juraij bukan ahlul ilmu, tapi ahlul ibadah. Kalau seandainya dia ahlul ilmu, harusnya keluar sholat karena sunnah, harus dikalahkan dengan birrul walidain yang sifatnya wajib. Ini juga tamu, harus dikalahkan puasa sunnah demi menghormati tamu, karena menghormati tamu itu wajib. Nah, ada suatu kejadian yang menarik juga, Salman sama Abu Darda. Abu Darda ini Masya Allah, dia punya kelebihan ilmu yang sangat tidak dimiliki banyak sahabat. Pada saat dia hijrah ke Syam, dia mengatakan di sana, kirim surat kepada Abu Darda. "Wahai Salman, pindahlah kamu ke Syam. Di sini tanah yang disucikan, didoakan berkah oleh Rasulullah SAW." Apa kata Salman? "Wahai Abu Darda, tanah tidak bisa mencucikan jeleknya akhlak dan buruknya tabiat seseorang." Ini tolong dicamkan. Makanya kalau antum dapat cerita, "Mas hati-hati Pak Yai ini 18 tahun di Mekah, atau mungkin 7 tahun di Mekah, atau 10 tahun di Mekah," antum katakan, "Cek dulu, kalau perbuatannya sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, kita acungin jempol, walaupun 2 bulan. Tapi kalau sekarang perbuatannya tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan apa-apa yang cintai Allah, walaupun 18 tahun katakan, Mas, di sana ada orang yang lebih lama dari Anda, tapi tetap dikutuk dan dicela oleh Allah. Siapa? Dari mulai kecil sampai mati, Abu Jahal." Abu Jahal, dari mulai kecil sampai wafat. Dengan demikian, tanah tidak bisa merubah. Kalau sekarang dia jelek, kalau dia jauh dari Allah, enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini pandangan yang benar. Kalau kita sudah memiliki pandangan seperti ini, ikhwan, maka kelebihan yang dimiliki Salman dan juga Abu Darda, ketika makan bareng, nampaknya bertasbih karamah. Karamah. Nampaknya bertasbih karamah. Bahkan yang lebih ajaib lagi, Uwais Al-Qarni. Ketika meninggal dunia ya ikhwan, ditemukan di dalam bajunya ini ada kain kafan. Pada saat dibawa ke tempat padang pasir untuk ngubur, langsung ada kuburannya yang siap untuk mengubur dan pas sekali dengan kuburan badannya siapa? Uwais Al-Qarni, salah seorang yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang ingin datang ke saya tertahan karena sibuk dengan orang tuanya. Birrul walidain. Kalau suatu ketika dia datang ke sini, mintalah doa sama dia karena doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya kemudian datang bersama rombongan orang-orang Yaman. Ini pentingnya ya ikhwan, birrul walidain. Dan kalau ingin antum punya karomah, inilah karomah yang paling bagus. Antum bisa istiqomah di dalam birrul walidain. Karena intinya istiqomah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ali Ar-Radbadi, yang dinukil oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarah Tahawiyah. Kun taliban lil istiqamah, wala takun taliban lil karamah. Carilah kalian istiqamah, jangan cari karamah. Karena hati kalian cenderung untuk kagum terhadap karamah, sementara Allah menuntut kalian istiqamah. Dengan istiqamah ikhwan, kalau memang kita perlu punya karamah, kalau kita sekarang ini memang butuh karamah, Allah akan kasih. Kalau tidak, tidak dikasihkan karamah, tidak menunjukkan lemahnya iman anda dan jeleknya anda di hadapan Allah, atau mungkin anda tidak dicintai Allah. Tidak, yang penting istiqamah. Nah, Uwais Al-Qarni, coba lihat mukjizat ini, apa namanya, karamah yang juga dari Rasulullah, mukjizat. Ya, prediksi Rasulullah SAW tidak meleset. Datang ke Madinah sama rombongan orang-orang Yaman. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menanyakan, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais Al-Qarni? Setelah itu dia di belakang, pakainya compang-camping, rambutnya awut-awutan lusuh. Miskin dia, miskin. Di antara yang datang itu paling miskin. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Uwais, tolong doakan kepadaku. Karena pernah saya mendengar Rasulullah SAW, ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni yang ingin datang ke saya tertahan karena sibuk untuk melayani, berbakti kepada orang tuanya. Dan siapa yang minta didoakan, bakal akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia doakan. Akhirnya baru tahu semua minta doa. Akhirnya dia repot sendiri. Berdatangan tiap hari minta berdoa, minta didoakan. Akhirnya dia pindah ke Irak. Di sana juga ketahuan doanya makbul, didatangin orang. Akhirnya dia menghilang. Kalau tiap hari didatangin orang begitu, enggak kerja kan? Doakan, minta didoakan. Coba. Ini aja din sekalian yang jelas-jelas karamah. Ini karamah. Tidak obral, bahkan ya ikhwan, rata-rata orang-orang dahulu memiliki karamah itu disembunyikan, bukan untuk alat takabur dan sombong. Dan berapa banyak ya ikhwan orang yang terfitnah dengan kelebihan seperti ini, akhirnya dia keluar dari Islam, akhirnya menjadi bumerang hidupnya, akhirnya hidupnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tolong kita camkan bersama, yang paling penting buat kita sekarang adalah al-istiqamah. Al-istiqamah. Dengan istiqamah kita akan mendapatkan bantuan dengan sendirinya. Dan bantuan itu tidak harus berupa kita sakti. Kita bisa terbang keluar angkasa. Atau kita bisa nyebrang sungai. Atau melompat dari tingkat 4. Tidak apa-apa. Tidak. Bahkan bantuan yang paling bagus, yang kita harapkan, yang terus kita tunggu dan kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Makanya ada seorang sahabat yang menanyakan, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang setelah itu aku tidak akan tanya kepada selainmu. Rasul katakan Allah, apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ini karomah yang paling tertinggi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Antum bisa istiqamah di atas sunnah, karomah. Antum bisa tetap dalam keadaan rintangan apapun, ya, tantangan apapun, bahkan cacian makian. Makanya Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min hadihil ummah zahirina alal haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wahum kadhalik. Ini orang-orang yang memiliki karamah tertinggi, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas kebenaran, walaupun tantangannya berat. Sehingga mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, as-sabru fiha, ya ayyam, ada ayam, ada hari-hari butuh kesabaran. As-sabru fiha qalqabid, qalqabid ala dini. As-sabru fiha qalqabid ala alal jamrah. Orang yang sabar di hari itu seperti memegang bara api. Ini orang yang karomahnya paling tinggi. Bukan orang sekarang memiliki kesaktian, apalagi bisa meniup jarak jauh sehingga di sini banyak. Ya, kalau memang tempatnya jauh, cukup mengirim ke rekening sekian, nanti akan saya tiup dari jarak jauh atau lewat kabel, lewat televisi, lewat radio. Ini semua adalah kerjasama dengan jin. Itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan-setan itu turun memberikan wahyu wangsit kepada awliya, yaitu wali-walinya, teman-temannya, untuk mendebat, berjidal kepada kalian. Kalau kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun. Coba lihat ikhwan, camkan, perhatikan, innakum la musyrikun. Allah menegaskan musyrik, berarti ta'awun dengan mereka sangat rentan untuk tertimpa syirik atau kufur. Karena syirik kufur, kenapa? Dilihat dari dua sisi. Siapapun yang kerjasama dengan jin harus mau berbuat maksiat, dan kebanyakan maksiatnya adalah syirik dan kufur. Dan keduanya, iddi'aul ghaib, mengklaim tahu perkara ghaib, itu bersekutu dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada seorang pun makhluk pun di langit dan di bumi mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Nah, dari sini kekufuran dan kesyirikan itu. Sehingga Allah menegaskan dalam surat tersebut, sesungguhnya syaitan itu turun kepada teman-temannya untuk memberikan wangsit sesat. Kalau kalian mentaati mereka, maka kalian akan musyrik, musyrikun. Saya mengajak kepada antum semua untuk sekarang mulai tegas. Karena ada sebagian orang yang ragu meninggalkan semua itu, karena mengira kalau meninggalkan, kalau jauh dan yang lainnya, dia akan kualat. Karena dia sudah terlatih, terbina sejak kecil bahwa orang seperti ini menjadi Tuhan dia. Bahkan dimintai permohonan, bahkan dia ajukan berbagai macam masalah, permintaan dan yang lainnya. Walhasil hadirin sekalian, hidupnya merana. Antum lihat, orang-orang yang hari-harinya tergantung dengan manusia seperti ini, dan rezekinya digantungkan kepada manusia seperti ini, dia gundah, gelisah. Karena yang jamin rezeki itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Dan kita disuruh tawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada makhluk yang miskin, yang butuh duit. Coba bayangkan, antum apa enggak sadar? Anda sendiri, coba, dia tarif minta 500 ribu, ini 700 ribu, ini minta 1 juta. Harusnya kita ada sedikit berpikir, kalau dukunnya sendiri butuh duit, butuh juga seperti saya, ngapain kita enggak langsung saja bareng-bareng minta kepada Allah? Yang sahibu rizki, yang punya rizki betul-betul itu Allah. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ikhwan, lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung. Yahdhu khimasan wa yaruhu bitana. Dia pagi telinganya kosong mencari rezeki, terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Padahal dia belum jelas apakah di pohon ini ada ulat, tetapi dengan ketawakalannya dan ketegunannya, akhirnya sore telinganya langsung kenyang. Anak empat, masya Allah, subhanallah ya ikhwan, antum lihat, burung padahal modalnya cuma patok, anak empat ayam apalagi masya Allah, anak 15 kenyang, gak pernah pergi ke dukun juga, gak pernah, ada ayam pergi ke dukun, ya pak dukun atau mbah yai atau dan macam-macam, atau di apalah istilahnya, mbah anak saya sudah banyak 15 mbah, rezekinya kurang, gak ada. Kenapa ya ikhwan, kita sudah dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalah tawakal kita dengan burung yang kecil, emprit. Kalah tawakal kita dengan ayam. Kalah tawakal kita dengan, subhanallah, hewan-hewan yang lebih rendah semua daripada kita. Harusnya kita lebih merdeka. Harusnya kita lebih bebas. Apalagi ya ikhwan, bapak ibu sekalian, sekarang saya tanya, macam jatah rezekinya manusia lebih banyak atau hewan? Manusia. Lihat pak, kalau kambing bangsa bu, ini apa? Rumput, makan rumput. Coba tawarin bakso, enggak mau kan? Ada kambing, masya Allah, anak hari ini kayaknya kelaparan, enggak dapat rumput. Ini kayaknya ada ketoprak atau apa? Kalau di Jakarta, wah ini enak kayaknya, enggak ada. Apalagi burung, masya Allah, yang bangsa ulat. Wah ini ada kacang goreng enak. Enggak ada. Dia tekun. Padahal jatah rezekinya kalau kita lihat sempit. Yang bangsa rumput, dia nekuni rumput. Ada yang bangsa buah-buahan, dia nekuni buah-buahan. Sekarang hadirin sekalian, bapak ibu sekalian, saya tanya, apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Dari mulai biji-bijian, buah-buahan, daging, sampai subhanallah ta'ala. Ikhwan antum jamkan, berapa ribu ayam setiap hari nyawanya melayang untuk kita. Ribuan kambing nyawanya melayang kita sembelih untuk kita. Bahkan Allah mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Kenapa kita lemah tawakalnya? Sehingga kita menggantungkan kehidupan kita yang ekonomi, bolak-balik ekonomi, kepada dukun, orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum camkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min 'amalin yuqarribul jannata illa qad amartukum bihi wa laysa min amalin yuqallibun nara illa qad nahaitukum an." Tidaklah ada suatu amalan yang memasukkan surga melainkan telah aku tunjukkan, aku perintahkan. Dan tidaklah ada suatu amalan yang memasukkan orang ke dalam neraka melainkan telah aku larang. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastabti'anna ahadakum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rezeki. Fa inna jibrila, sesungguhnya Jibril, alqa fi raw'i, baru saja memberikan wahyu kepada saya. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidaklah ada seorang manusia, siapapun bentuk orangnya, status sosialnya, sebelum keluar dari dunia alias mati, pasti akan dipenuhi rezekinya oleh Allah. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, perbaikilah di dalam menjemput rezeki. Dijelaskan di dalam riwayat yang diturunkan oleh Imam Al-Hakim, maksudnya bertakwalah kepada Allah, jalankan agama ini dengan baik, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, dan wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam menjemput rezeki, artinya carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Wa in istata'a ahadukum rizqahu, jika di antara kalian merasa lamban datang rezeki, wala yatrubanna bi ma'siyatin, jangan dicari dengan maksiat. Fa inna fadlallahi, dan sesungguhnya karunia Allah, la yutlabu bi ma'siyatin, tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Ya, cari dengan cara yang halal. Dan ada orang yang menyusahkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan prinsip, Pak, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Kalau kita sekarang tanya kepada Bapak Ibu sekalian, dari mulai buah-buahan yang ada, banyakkan yang halal apa yang haram? Banyakkan yang halal. Rizki yang telah dikeluarkan oleh Allah cuma-cuma untuk kita. Dan Allah tidak pernah meminta pengembalian bayaran. Banyakkan yang halal apa yang haram? Banyakkan yang halal. Kenapa kita rubah dengan sendirinya? Akhirnya, moto hidup ini, cari yang haram aja susah. Sehingga rizki-rizki yang haram yang banyak, yang halal tidak digali. Akhirnya manusia jatuh dengan prinsipnya sendiri. Dengan demikian, prinsip tawakal itu harus kita benahi, dan mudah-mudahan kita tidak terjerat dengan cara hidup seperti itu. Mari kita buka buku yang kecil ini. Pertama di pengantar, kepercayaan masyarakat, langsung halaman 3. Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan alternatif yang berbau mistik dan klinik cukup kuat dan sangat marak. Tak cuma jamu tradisional dan pijat refleksi, tapi pengobatan lewat makhluk halus dan dunia gaib seperti jin, laris, manis, dan banyak digandrungin. Ya? Ini kenyataan, bahkan ikhwan, Indonesia ini kekayaannya sudah hampir habis. Karena eksplorasi kekayaan itu bukan hanya tambang minyak aja, sampai dunia lain pun dikeruk. Kalau di Amerika mungkin masih utuh. Di Jerman juga masih banyak. Karena belum banyak dieksplorasi. Di Indonesia itu Masya Allah, dunia alam jin itu sudah hampir habis. Berapa ribu dukun mengeksplorasi. Yang eksplorasi tambang minyak sudah hampir habis. Hutan hampir habis. Emas habis, tambang habis. Besi pun juga sudah mahal. Saking ininya eksplorasi ke dunia lain. Ini juga sebentar lagi habis. Ayo bareng-bareng nanti pindah ke Mars. Ya. Ini Masya Allah. Dan anehnya dari sekalian, kita aja disuruh untuk berlindung dari setan. Bahkan kalau masuk ke tubuh kita, kita rukyah. Ini malah ngundang, malah cari. Coba. Dengan demikian, apapun alasannya, cara seperti ini tidak dibenarkan. Para pialang dunia klinik dan para petualang perdukunan di tengah masyarakat banyak memiliki sebutan. Paranormal menurut istilah media. Para itu ya, paranormal, jadi orang yang sangat normal sekali. Saking normalnya sampai enggak normal. Dukun menurut istilah kampungnya, orang pinter menurut bandar judi. Atau orang bodoh ya, itu menjulukin orang pinter. Karena pinter ngasih angka-angka yang cocok. Itu ya. Kiai karomah menurut kaum ilmuwan Islam. Orang tua menurut istilah kaum abangan. Kiai khos menurut kalangan santri. Dan wali berkaromah menurut dunia tasawufnya. Sebutan boleh beda-beda. Tapi intinya adalah sama satu. Dia tidak akan dapat kelebihan. Kecuali ta'awun dan kerjasama dengan jin. Inilah yang dimaksudkan firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah kalian mau aku ceritakan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim, turun kepada orang yang pendusta lagi berani berbuat dosa. Sehingga ikhwan, semakin seorang pinter atau paranormal itu berani berbuat maksiat, maka semakin gede dan cepat bantuannya. Maka istilah jin, kalau kamu bisa mengorbankan kepala manusia, kenapa kebo? Kalau memang bisa kebo, kenapa kambing? Kalau kambing, kenapa habis ayam? Maka semakin dia berani nekat, maka semakin besar bantuannya. Sehingga kalau sekarang kita lihat dukunnya itu ecek-ecek ya, cuma bisa ya kelas-kelas kampung, maka itu juga jinnya kelas kampung. Tapi kalau bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu juga jinnya bangsa terbang. Dan tolong dicamkan, tolong diperhatikan, tidak ada ceritanya kerjasama dengan jin yang gratis. Antum harus pahami, enggak ada yang gratis. Dan bayarannya bukan dolar, bukan rupiah. Karena jin tidak punya swalayan seperti kita. Jin tidak butuh juga kiriman macam-macam. Jin hanya butuh tiga, syirik, kufur, maksiat. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambah kecuali rahaqa, ditafsiri oleh para ulama ahli tafsir seperti Qatadah dan juga Ibnu Abbas. Rahaqa artinya melampaui batas jin, karena jin itu makhluk lebih rendah kemuliaannya dibanding manusia. Kalau dipuja disanjungkan melonjak. Dan manusia dosa, semakin berani dosa maka dia semakin mendapatkan bantuan yang sangat banyak. Walhasil wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Para kiai yang berprofesi dukun dalam menjajakan barang kleniknya lewat berbagai macam cara istilah. Ini kalau ilmu putih katanya, tasbih mujarabat, tasbih maghrobi, tasbih karomah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi Rijalullah, batu umroh, enggak ada batu haji ini, belum haji batunya. Dikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabba akbar, gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufa, ini bikin cantik dan ganteng. Sabuk keramat asmaul husna, sabuk hijabul akdom, susuk hikmah, hijab poligami. Ini yang buat untuk laki-laki mau poligami supaya istrinya enggak bentrok terus, ini pakai hijab ini jadi suaminya akor. Ini ya, hijab poligami. Raja Ghaib anti selingkuh, ini sama juga. Minyak yasinan al-ma'unah, uang raja bilfulus. Nah itu Masya Allah, namanya aja udah cari duit itu, bilfulus. Mahkota Sayyidina Ali, enggak ada Abu Bakarnya ini. Ilmu hikmah Nurul Qalbi, air suci Sunan Kalijogo, mulai air karoma, minyak wangi Asmaul Husna, keris Nabi Adam, Al-Quran Istanbul, dan menikah dengan jin muslim. Ini semua cara-cara mendatangkan apa? Ilmu gaib menurut mereka. Inilah jimat. Yang dimaksud jimat itu barang siji dirumat. Karena kalau enggak dirumat akan ini nyerang dia, jinnya. Makanya harus dikasih sajen rutin, dimandikan kalau keris rutin. Adapun dunia paranormal dan perdukunan versi kejawen, lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan. Dari mulai mahabbah karisma bulan purnama, pelet aji jaran goyang, aji penglaris semar kuning, mustika pengasian semar mesem, ajian mustika ratu, pelet gendam asmoro, ilmu goib sukmo sejati, ajian goib damai perkasa, ajian puter giling sukmo, minyak suci penakluk cinta, berlian merah delima, ajian naga penyatu jiwa, peci pengaribowo, raja tumbal akik Nabi Sulaiman, besi kuning jimat cagak perkuso, baju wontokusumo, dan buku mujarobat. Ini yang laris di tengah masyarakat sekarang. Yang lucu ikhwan, semua punya ngaku akiknya Nabi Sulaiman. Padahal ini cincinnya Nabi Sulaiman cuma satu. Dan itu udah hilang. Gak mungkin. Anehnya subhanallah, di Tanah Abang itu semua akik Sulaiman dijual. Ini akik Sulaiman. Yang benar yang mana? Coba. Ini akik Sulaiman. Yang palsu yang benar gak ketahuan. Ini ngaku akik Sulaiman. Ribuan, belum di daerah lain. Mungkin di Seragen juga ada jualan akik Sulaiman, di Solo akik Sulaiman, di Lamongan akik Sulaiman. Coba. Dengan demikian ya ikhwan, ilmu atau apa yang mereka jajakan itu sendiri benturan. Dalam satu sisi dia menjual jimat untuk mengakorkan orang, tapi dalam satu sisi dia menjual jimat untuk misah orang. Dalam satu sisi dia itu bikin jimat anti selingkuh, tetapi dalam satu sisi dia itu membikin jimat supaya orang selingkuh. Yang tadi kan, bahkan di antara mereka tidak tanggung-tanggung lagi, dia melayani PSK, pekerja seks komersial. Coba lihat. suami istri dan idaman lain atau sakit hati karena diputus sang kekasih, usaha macet dan bisnis, itu aja. Pokoknya sekitar itu mengalami kegagalan, karir pun tak kunjung cemerlang, bahkan masalah hidup menjadi tidak tenang. Dapatkan solusinya untuk berhasil. Bahkan ada yang mengatakan jelas-jelas cinta ditolak, Bapak Arif Yusuf bertindak. Oh itu kan gitu. Artinya dalam waktu cuman hitungan detik langsung semuanya jadi selesai. Dan lihat ikhwan, mereka itu jelas-jelas dibantu. Enggak ada yang bilang insya Allah. Dari mulai awal sampai akhir dia enggak ada bilang insya Allah. Karena memang sudah jelek. Contoh aja minum whisky baca bismillah kan enggak perlu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu klik alhamdulillah. Enggak ada kan gitu. Itu. Enggak ada, udah jelas salahnya. Nah, ini hal-hal yang ada di negeri kita. Ini ada masya Allah dukun, anak, bapak, ibu itu jadi dukun semuanya. Ini berhasil dan ada di sini iklannya semuanya. Mas Liong B Sugimo, nah ibunya yang menjadi paranormal terkenal di Jakarta, ya. Pakar pengasihan mancanegara. Nah, kakaknya juga jadi dukun di sini iklannya terakhir. Iklannya sungguh sangat menakjubkan. Siapapun mungkin laki-laki yang enggak punya iman tertarik. Apa isinya, Mas? Terapi perawan seumur hidup. Masya Allah. Subhanallah. Ini Kikusumo Sugimo juga. Jadi ini jadi ibu Sugimo ini punya anak dua namanya Kusumo sama tadi Leon B. Itu dua-duanya jadi dukun. Masih muda dua-duanya. Terapi perawan seumur hidup. Coba lihat ya ikhwan. Hal-hal seperti ini laku. Hidup sukses dan kaya berhasil dalam hidup. Hidup tenang selalu bisa dekat dengan sang pencipta. Bukan pesugihan, bukan bang goib. Oh, ada bang goib juga ini. Kalimat dibaca langsung cinta tiba. Ini namanya cinta ditolak. Bapak Arif tatang bertindak. Begitulah orang di mana-mana berkomentar. Sebab beliau ini memang terbukti mampu mengatasi berbagai masalah cinta dan rumah tangga. Misalnya sulit pacar, jodoh, datangnya pihak ketiga, pilwil, mertua atau menantu yang terlalu nuntut, cerewet dan yang lainnya datang ke sini. Ada yang spesial TKW, TKI. Siapa yang ingin berhasil jadi TKW, TKI datang ke ini. Menghidupkan cahaya hati, semua ada. Ki Kerentil, ini orang kayaknya orang Sragen ini aslinya, kayaknya. Ki Kerentil semua masalah pasti amblas. Cukup dengan sekali ngirim rambut. Makanya ikhwan, di antara ciri-ciri dukun minta bekas-bekas tubuh yang mau digarap. Nah di sini kebanyakan kuku sama rambut. Dia minta potongan cukup dengan motong kuku sama rambut. Semua jadi selesai. Dari jarak jauh tinggal ngelim rekening, membuktikan setoran, slip. Udah insya Allah semua akan selesai. Semua akan selesai katanya dia. Ini ada yang Ki Ageng Suro. Ini dari Sukarjo ini kayaknya. Ki Sukmo Jati, Raja Pelet Pengasihan dari Utara. Hidup tanpa cinta dunia terasa hampa. Ini semua itu aja. Subhanallah. Ada yang lucu-lucu. Mana? Ini guru spiritual sejati Ki Edan Among Rogo. Ini Solo ini kayaknya. Kultum Majas Majasi. Kultum Mas. Kultum Majas Majasi. Solusi mistik terkini. Musabab Musababi. Anda punya tujuan hati, bahkan punya rasa dendam berkepanjangan, belum mendapatkan solusi. Dengan bantuan Kultum Majas Majasi, segala problem Anda bisa teratasi melalui solusi musabab musababil. Untuk itu segala Anda memiliki majas mukjizat Allah. Coba lihat. mukjizat itu kan hanya untuk nabi. Enggak mungkin dimiliki oleh wali walaupun sudah mentok. Apalagi dimiliki dukun. Jimat abadi selamanya yang berada dalam diri manusia bisa dijadikan sebagai security gaib yang bisa membantu masalah hidup seorang yang belum terselesaikan, meliputi masalah yang ada dalam hati maupun pikiran. Dan jimat-jimatnya diantaranya janur wadi, cara mencari rizki, junjung tiban, cara halus mencapai cita-cita, totok kairot, mistik raja tega paling ampuh untuk memutuskan hubungan kekasih. Coba dalam satu sisi dia satukan ranjo asmara, mistik ampuh setetes darah untuk meluluhkan hatinya kekasih anda supaya patuh berteguk lutut. Kawin waib, mistik pamungkasing asmoro, asmara tantra, peredam durjana. Ini semuanya dukun. Namanya aja sudah edan. Jadi keedan among rokok. Ini hal-hal yang ada di negeri kita dan sudah dilindungi undang-undang di sini, Mas. Ya. Di sini mungkin saya bacakan aja untuk biar enggak penasaran. Ya, termasuk Dewan Penasihat Hukum OC Kaligis SH. Ini Dewan Penasihat Hukumnya. Jadi kalau ente protes sudah susah ini. Dilindungi undang-undang. Dan ini sudah menjadi resmi. Nah, kita lanjutkan sekarang. Lihat di bukunya. Sekarang polemik masalah karomah dan yang lainnya sudah kita sebutkan. Sekarang langsung aja halaman 8. Penipuan berkedok karomah. Banyak orang awam susah membedakan antara mukjizat dengan karomah. Antara karomah dengan khurafat. Bahkan mereka dikasih jimat mukjizat ini, mukjizat ini diterima. Bahkan dengan melihat tulisan Arab yang ditulis dari arah kanan, dia langsung menyatakan itu adalah dari Islam, itu Quran. Ini persis yang dikatakan oleh Rasulullah ya ikhwan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimahnya. Sungguh ada setan-setan yang dulu dipenjarakan oleh Sulaiman. Kemudian dia akan keluar mengajarkan Al-Quran. Bukan, itu sebetulnya bukan Al-Quran. Dikomentari oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Mereka mengajarkan sesuatu yang bukan Al-Quran. Tapi dikatakan kepada manusia, kepada umat itu Al-Quran. Bukankah sekarang sudah banyak untuk lihat. Dikasih jimat ini, Pak ini dari Al-Quran. Padahal tulisan tersebut tidak bisa dipahami maknanya. Bahkan oretan-oretan yang semuanya hanya huruf-huruf, simbol-simbol. Tidak ada satupun yang tahu. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha. Nanti akan muncul setan-setan yang dulu dipenjara oleh Sulaiman. Mengajarkan agama di masjid-masjid. Mengajarkan agama di masjid-masjid. Ini menunjukkan ya ikhwan, nanti yang menghidupkan syiar agama, yang menjadi petuah agama, yang dipegang itu bukan orang-orang soleh, bukan orang alim, bahkan ruwaibidah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Busairi. Beliau mengatakan isnaduhu hasan. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kapan kita harus meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Katanya Rasulullah SAW, idza dhahara fi ummati ma dhahara fi bani Israel. Kalau sudah nampak pada umat ini seperti yang nampak pada bani Israel. Idza kanatil fahishatu fi kibarikum. Kalau kekejian dilakukan oleh orang-orang gedean di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum. Dan kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian. Wal ilmu fi rabalatikum. Dan ilmu dipegang oleh orang-orang hinaan di antara kalian. Yang disebutkan di dalam suatu hadis, al-asaghir. Mereka inilah yang nanti akan memegang petua agama, nasihat agama, dan akhirnya rusak. Dan ini yang telah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yantazi'ul ilma indiza'an. Allah tidak akan mengambil ilmu saja begitu saja diambil. Walakin yantazi'u biqabdil ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil mengangkat ilmu ini dengan kematian para ulama. Fa in halaku, ketika mereka itu sudah meninggal dunia, ulama-ulama yang kapabel, ulama-ulama yang mumpuni, ulama al-amilun, ulama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, meninggal dunia, ittakhadannasu ru'usan juhala, manusia mengambil tokoh-tokoh agama yang bodoh. Thumma su'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sesat menyesatkan, dhallu fa'adhal. Dan kenyataan seperti sekarang. Dengan demikian kita lihat mereka mengatakan yang khurafat karamah, yang mungkin mukjizat tidak terlalu diperhatikan. Mukjizat yang paling utama Al-Qur'an, paling mulia adalah Al-Qur'an, tidak pernah diperhatikan. Mas, kalau kita umpamakan sekarang di Sragen kita undang, dan seandainya Nabi Muhammad bisa hadir di sini hari ini mengajarkan Al-Qur'an, paling yang datang beberapa orang. Tapi kalau besok mengajar mempertunjukkan mukjizat, insyaallah dari mulai masjid ini luar-luar semua mungkin penuh. Nanti Rasulullah menunjukkan mukjizatnya, keluar air dari tangannya. Jadi sehingga ikhwan, sulit sekali untuk menjadi tokoh agama di Indonesia. Kenapa? Kalau enggak sakti enggak laku. Itu. Jadi antum lihat aja dari mulai film-film Wali Songo. Padahal kalau kita mau belajar dengan baik, Wali Songo itu tim 9. Ya, wali itu tim 9 orang Songo. Yang pasca perang Paregreg, Jawa itu ancur-ancuran kan. Kemudian mau mengadakan pemulihan, pembangunan, maka kerajaan Demak ngundang minta bantuan kepada Daulah Utsmaniyah untuk mengirimkan tim ahli. Dikirimlah 9 orang. Ada ahli pertanian irigasi, ada ahli kelautan, ada ahli tata negara pemerintahan. 9 ini ahli dalam bidangnya, dan tidak ada ahli agama kecuali Maulana Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi manusia kiriman dari Daulah Utsmaniyah dikirim ke sini untuk dandani Jawa. Loh kok sekarang manusia sakti, coba bayangkan Sunan Kalijogo tengkar sama Siti Jenar di bawah tanah, Mas. Coba kalau makhluk tengkar bawah tanah itu kan cuma dua, rayap sama itu apa? Itu Kolomonggo itu kan gitu. Apalagi coba mau dakwah dijegat rampok, langsung rampoknya disirup, membancok berdiri begini. Sehingga orang-orang awam melihat ustadz atau tokoh agama enggak sakti, apalagi enggak punya ilmu suwo, kurang laku. Wah, ini kiai gadungan enggak bagus, enggak mantep. Maunya itu yang sakti, apalagi bisa punya kesaktian mondroguno. Wah, itu laris pengunjungnya dari mulai pagi sampai sore. Inilah kiai yang tulen, walaupun enggak bisa baca kitab, walaupun tidak bisa menyampaikan ilmu agama, sing penting pinter dalam masalah ini. Inilah yang dimaksud dengan ilmu pinter menurut orang-orang bodoh. Itu ilmu pinter ini. Sehingga ikhwan, antum lihat di dalam tempat manapun selalu ada orang-orang seperti ini, selalu menjadi musuh agama secara terselubung. Siapapun yang menyampaikan dinul haq selalu dimusuhi. Siapa yang ingin menyampaikan sunnah selalu dipermasalahkan, karena akan takut kehilangan kepentingan tersebut. Dengan demikian kita harus tegas, siapapun orangnya, kalau dia itu perbuatannya cocok dengan Alkitab wa sunnah, kita terima sebagai hamba Allah dan waliullah. Dan siapapun yang perbuatannya itu tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah, menyelisih sunnah, maka kita harus tolak. Nah, sekarang kita akan bahas alasan larisnya klinik dan mistik di Indonesia. Melihat sekilas dari beberapa kegiatan di atas, Nampaknya dunia klenik dan perdukunan secara mencolok telah menjamur di segenap pelosok tanpa malu-malu. Sekalipun dengan sebutan berbeda-beda, maka muncul pertanyaan, kenapa klenik dan perdukunan laku keras dan banyak peminatnya? Ternyata yang menjadi pemicu utama mayoritas masyarakat Indonesia kepincut dengan propaganda sesaat dukun dan paranormal, banyak faktor diantaranya latar belakang bangsa Indonesia yang masih mewarisi keyakinan melekat animisme dan dinamisme atau Hindu atau Buddha, sehingga mudah sekali terpengaruh dengan adegan mistik dan dunia klenik. Ditambah lagi ya ikhwan, Islam yang datang ke sini dibawa oleh orang-orang tasawuf, yang tasawuf itu sendiri selalu berpikirnya adalah mistis dan esoteris. Esoteris itu satu penafsiran agama yang selalu dibawa kepada sufistik. Itu esoteris. Makanya ada tafsir esoteris, yaitu tafsir yang mengarah kepada kebatinan dan tasawuf. Kedua, mereka tidak berpegang kepada akidah yang benar, ditambah jauhnya mereka dari ilmu agama dan para ulama rabbani. Ini faktor. Coba untuk melihat pengkajian seperti ini jarang kita adakan. Kalau kita lihat, apalagi di daerah Jawa Timur, malam Jumat paling berjanjian solawatan, ya. Yang penting di mana-mana dia membaca solawat lagu, itu pun kadang-kadang nggak ngerti solawatnya isinya apa. Bahkan kadang-kadang itu isinya syirik, dia dengan menangis tersedu-sedu untuk menangisi karena syahdu, karena nikmat, padahal syirik. Seperti qasidah Burda, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ini aja. Makanya malam Rebu berjanjian, malam Jumat berjanjian, malam Sabtu Yasinnya jadi muter itu dong. Enggak pernah dia tahu, apalagi kitab tauhid, usul usah, kapan dia faham akidah yang sahih. Makanya dari hari ke hari mentoknya ke sana, dari masa ke masa ilmunya cuma mentok di situ. Makanya hadirin sekalian, setiap saat saya pulang itu tujuan target saya itu mengajari, mengeluarkan orang tua saya dari situ. Alhamdulillah. Ngilak. Makanya di sini saya ingin cerita, Mas, siapa yang mencita-citakan penegakan syariah? Ada kadang-kadang orang muluk-muluk ingin menegakkan syariat. Itu tidak kita ingkari. Tapi tolong yang realistis. Kita mau menegakkan syariat di keluarga aja, Mas. Masya Allah. Ngilangin orang tua tradisinya karaja itu, Masya Allah. Bertahun-tahun gak kena-kena. Apalagi ke Indonesia. Wong RT aja dibentuk syariatnya itu susah. Tidak semudah membalik tangan. Maka kalau kita sudah punya prinsip sallu kama raaitumuni usalli, maka kita coba lebarkan, tegakkanlah syariat ini seperti engkau melihat aku menegakkan syariat. Lewat cara apa? Pengajaran tasfiyah wa tarbiyah. Maka saya sering umpamakan syariat itu seperti batang pohon. Kalau kita ingin mendapatkan batang pohon yang baik, tergantung apa, Mas? Tiga, nyiram, mupuk, nyemprot hamanya atau penyakitnya. Kita siram dengan tazkiyah, kita pupuk dengan tarbiyah, kita semprot hamanya dengan tasfiyah. Maka tidak mungkin tidak, siapa yang bercita-cita untuk menegakkan syariat di dirinya, di keluarganya, di sekitar lingkungan, dan syukur-syukur bisa di tanah air ini, tanpa tiga ini gak mungkin. Coba bayangkan, kita anak ngilangin rokok orang tua itu sampai butuh 7 tahun. 7 tahun ngilangin rokok. Ya, utut ini siwaknya Fir'aun. Nah ini sudah mulai kesinggung ini. Saya minum dulu, Mas, biar pas. Nah ini boleh enggak ngeritik ngerokok ini, Pak? Alhamdulillah, setuju kayaknya. Walaupun belum setuju meninggalkan, enggak ada masalah. Hadirin sekalian, tolong hijamkan. Rokok ini satu benda berbahaya, lebih bahaya dari seluruh benda apapun yang bahaya di dunia. Karena satu batang rokok mengandung bahan kimia berbahaya 4000. Kalau sekarang khamar mengandung 17 racun diharamkan, satu batang rokok mengandung 4000 racun, enaknya diapakan? Ya ikhwan, antum lihat, hewan sejelek apapun gak ada yang ngerokok. Antum lihat, kebo gak ada yang ngerokok. Ketek Sarimin itu ngerokok, itu kan diajari manusia, itu yang otek ogleng itu loh. Sarimin sedang ngerokok, loh, cebul. Nah, ternyata yang ngajari manusia. Masya Allah, kacau ini manusia. Dan semua ikhwan antum lihat, setiap orang yang memasukkan barang ke mulut itu kan jauh dari WC. Loh kok tiba-tiba rokok malah cari WC? Ada apa, Mas? Kalau enggak satu spesies. Itu kan? Ada apa? Bahkan orang itu kalau sudah habis makan pedas langsung masuk ke WC, dicantolin di sini itu Tuhan 9 cm berkepala api, yaitu rokok. Itu 9 cm panjangnya, itu sudah menjadi Tuhan. Terus lipin lantik di situ langsung lipak limbok licoy itikaf di situ nggak keluar. Dan hadirin sekalian, saya tanya, kalau perokok satu hari menghabiskan satu bungkus isinya 12 batang, satu batangnya 9 cm, disambung berapa pak? Lebih 1 meter, masya Allah. Per hari makan 1 meter api. Antum kalikan kalau seandainya antum rokok, umur ngerokoknya 30 tahun. Insya Allah panjangnya Sragen sampai Cirebon. Itu, iya. Makan api 300 kilometer. Coba mas. Kalau dulu antum belajar di SMP apa SMU, ada makhluk pemakan rumput, apa namanya? Makhluk pemakan daging. Nah ini satu belum, makhluk pemakan api. Nah ini tolong mungkin nanti barangkali ada yang usul ke Diknas. Ya tolong pak, pelajaran ini kurang satu. Makhluk pemakan api siapa? Manusia. Itu. Masya Allah. Kadang apalagi mental perokok pak. Saya itu di Jerman sebulan gak pernah sekalipun kena asap rokok, sekalipun mau di bis, di tram, di kereta, di mana aja, nggak ada orang berani ngerokok sambil jalan itu, nggak ada. Di sini subhanallah, Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok pak. Jannatun na'im, bebas sekali, saking bebasnya subhanallah, sudah diangkotnya seksumpek dengan seenaknya mencuek ngerokok. Tidak ada orang rokok budi ambilin apa asapnya dikantongi, kan enggak ada. Enggak ada. Dengan cueknya itu subhanallah, kanan kiri satu angkot penuh. Ya. Coba sekarang kalau ada orang setiap pagi membakar apa namanya duit 5000, yakin dikatakan orang gila. Ini orang tiap hari bakar duit dengan rokok. Coba enaknya dikatakan apa? Makanya di Indonesia ini bukan banyak ahlul hisab war ru'yah, tapi ahlul hisab war ro'yah rokok payah. Makanya Bapak Kiai yang sedang sibuk melakukan bahsul masail, membahas penentuan awal akhir Ramadan, bukan ahlul hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Iya, ahlul hisab rokok. Dengan gagahnya menenteng tasbih di sebelah kiri 99 butir, sebelah kanannya terselip Tuhan 9 cm berkepala api. Dengan serupat-seruput dengan tangan kanan mas. Barangkali inilah yang terbanyak ashabul yamin. Ya, ashabul yamin. Nah saya hanya pesan pak, coba bayangkan betapa sedihnya seorang istri yang hidup di ruangan sempit rumah sepetak dengan suami perokok. Mulutnya seperti asbak rokok. Dicium kanan kiri seperti ditempelin asbak rokok. Coba. Bajunya bau rokok, kopiahnya bau rokok. Masya Allah, sampai katoknya bau rokok. Subhanallah. Abang gak kasihan istri anaknya. jadi kurban semuanya karena gara-gara rokok. Anehnya kalau bayar TPA anaknya selalu ditunda-tunda dengan alasan gak punya duit, tapi rokok gak pernah berhenti. Itu sehingga ya mari kita hentikan ya. Sekarang antum lihat di jalan-jalan orang merokok, di kantor orang merokok, kantor kelurahan orang merokok, orang beli obat antrian di apotek pun merokok, kabarnya pak dokternya pun merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum merokok dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Ya, siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Itu. Sampai Pak Kusir yang sedang mengandari andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bukan tuntunan sifat sholat Nabi, yang ditanyakan tuntunan tata cara merokok. Ya ini sudah. Jadi tolong ya, mudah-mudahan antum bisa berhenti, bisa taubat. Dan kalau tidak ya wes akhirnya masuk rokok sendiri-sendiri oh mas. Ya enggak bareng-bareng loh. Ya udah aja itu. Nah, kita lanjutkan. Alasan larisnya klinik di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang bangsa Indonesia yang masih merisin ajaran dinamisme dan animisme, ditambah lagi Islam yang masuk ke sini dibawa oleh orang-orang yang berpahaman mistis tadi. Sehingga hadirin sekalian, kalau antum lihat mau tidak mau hal-hal yang seperti ini laris. Hal-hal yang seperti ini laris. Ditambah lagi akidah mereka lemah. Mas, orang itu kalau sudah miskin iman, miskin duit, gampang dibeli, gampang dirusak oleh apapun. Yang ketiganya, kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan, baik yang menimpa para dukun atau pasiennya. Dukunnya sendiri sebetulnya gak sabar untuk menerima ujian kemiskinan, sehingga pengen kaya cepat. Mau tidak mau tadi jualan macam-macam lah. Dengan cara itulah, dia tidak kerja, tidak susah. Coba bayangkan dengan cepat mendapatkan kekayaan, langsung bim salabim dengan muter giling, langsung mendapatkan duit 500 ribu. Jadi antara pasien, orang awam pun dengan kurang sabar mendapatkan ujian kemiskinan. Padahal miskin itu bukan suatu yang tercela. Bahkan yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum dunya fatunafisuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah dibukanya, melimpah ruahnya dunia, maksudnya harta kekayaan. Akhirnya kalian bersaing seperti umat dulu bersaing, dan akhirnya harta menghancurkan kalian seperti umat-umat dahulu dihancurkan oleh harta kekayaan mereka. Itu. Lalu yang empat, banyak kalangan bisnismen dan elit politik yang memanfaatkan jasa dukun paranormal untuk kelancaran usaha dan politiknya. Bahkan di sebagian tempat ikhwan, ada orang yang ingin jadi wali kota harus berendam di Kali Ciliwung. Di antara mereka harus tidur telanjang di kuburan selama 3 hari. Untung gak diintup kumbang. Ada yang mungkin melakukan prosesi berendam di, yang lebih ngeri lagi, berendam di kubangan tai kebo. Satu dada. Ini coba bayangkan. Memang kita tidak ingkari, sekarang zaman teknologi canggih. Yang canggih teknologinya, yang canggih alatnya, mentalnya tetap terbelakang. Coba bayangkan antum lihat, yang melakukan ini kadang-kadang orang yang sudah berpendidikan, yang gak tanggung lagi jurusannya MIPA, jurusannya fisika, tetapi boleh kuliahnya fisika, boleh kuliahnya eksak, tetapi untuk urusan klinik tetap aja klinik. Walhasil adina sekalian, perlu terus harus kita jelaskan. Nah, pemerintah juga terkesan membiarkan bahkan cenderung mendukung praktek perdukunan. Nomor 6, salah kaprah di dalam memandang sosok dukun atau kiai sakti atau paranormal. Coba Pak bayangkan, kadang-kadang penyakit sudah dibawa ke rumah sakit paling bagus. ke Cipto Mangunkusumo atau mungkin di tempat lain sudah angkat tangan, katanya dukun bisa. Bahkan Pak, kadang-kadang satu dukun itu sampai mengeluarkan daftar 80 penyakit sanggup disembuhkan. Wallah kalau satu rumah sakit besar pun enggak kuat itu. 80 penyakit satu orang, padahal rumah sakit besar itu angkat tangan. Dukun bisa. Jadi salah pandang terhadap sosok dukun ini yang serba bisa, serba melakukan, pokoknya dimintai apa aja bisa. Itulah sehingga membuat mereka berbondong-bondong ke sana. Sakit tumor datang ke dukun, sakit kanker datang ke dukun, batuk pilek datang ke dukun, ngelarisin dagangan datang ke dukun. Sehingga dianggapnya dukun itu merupakan manusia yang wah, pokoknya hebat. Padahal ikhwan, dirinya sendiri ketika sakit pergi ke dokter, coba kan. Itu. Oh, di Jakarta ada yang terkenal memindah penyakit ke kambing. Itu kalau sakit ke rumah sakit, cuman dokternya digoleng, Pak dokter jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia pribadi. Kalau Pak dokter ngomong, awas itu kan. Tapi kalau Pak dokter nggak ngomong, ini dua kali lipat bayarannya. Disembunyikan. Makanya ikhwan, dukun itu sebetulnya hidupnya paling susah. Dia itu tidak mau tampil di depan jamaah sakit. Akhirnya tahu-tahu menjelang mati penyakitnya komplikasi. Karena apa? Dia mau berobat malu, takut ketahuan kebongkar. Nanti kalau saya ajak ke rumah sakit, ngapain jamaah? Orang-orang saya suruh datang ke sini berobat macam-macam. Ini dan banyak. Dan banyak saya temukan orang-orang yang disebut dengan kiai karoma atau orang pintar ini mati mengenaskan ikhwan. Sampai kena penyakit tumor paru, kanker paru-paru itu bocor sampai tembus ke belakangnya. Karena dia malu, enggak mau berobat. Karena kalau sudah berobat, wah, dia ternyata kena juga ya. Nah, itu ganti orang enggak mau datang sehingga ditahan dan komplikasi. Salah. Coba bayangkan ikhwan, kalau kita itu sekarang pergi ke rumah sakit paling bagus di Jakarta, mungkin paling lengkap adalah Cipto Mangunkusumo di Jogja ini. Kalau enggak ngangkat ke luar negeri, ke Singapura, ke Belanda. Kalau orang kita malah ke dukun. Akhirnya apa? Dikasih obat, disuruh cari pisang emas sama kutunya kebo. Coba. Kasih pisang emas sama kutunya kebo, diulek, disuruh makan. Ya mati sekalian. Dicoba obatnya. Karena apa? Dapat bisikan dari jin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pernah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kadang-kadang si dukun itu benar. Katanya Rasul, tilkal kalimah minal haq yakhtafuhal jinniyu thumma yakrawha fi uduni waliyiha fi waliyihi. Katanya Rasulullah SAW, itu adalah kalimat yang hak. Dia curi itu jin, kemudian dia sampaikan kepada teman-temannya. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kidbatin, dicampur dengan 100 kedustaan. Ya ikhwan, antum lihat, mungkin salah seorang paranormal itu cocok tebakannya. Tapi cocoknya sekali, enggak cocoknya 100. Tapi orang itu punya kecerdungan untuk nginget-nginget yang cocok. Coba ana lihat. Tadi salah seorang paranormal tadi, Ustaz Yusuf, Muhammad Yusuf tadi, ini yang berhasil sudah saya baca 4-3 kali terbitan, selalu itu terus yang dicontohkan. Mungkin yang berhasil ini satu orang, yang tidak berhasil 1000 enggak pernah disebut. Anehnya sang kiai yang tahu tempat gua rezeki, sahibul rezeki, jualan ayam jemani. Jualan ayam. Loh, ngapain dia jualan ayam kalau dia tahu gua sahibul rezeki? Itu untuk apa dia jualan ayam? Untuk sambil dukun, sambil jualan ayam supaya mendapatkan rezeki kan gitu. Loh, kalau memang dia itu tahu gua rezeki, sahibul rezeki, udah datang dia ambil semua dan kaya raya mendadak. Dan inilah tidak akan bisa dipahami orang awam kalau enggak ngaji seperti ini. Maunya orang kita itu, Pak, memang terobsesi dengan Sunan Bonang. Padahal Sunan Bonang tidak pernah punya kesaktian seperti itu, bisa nyulap buah kolang-kaling jadi emas. Coba. Memang kita itu diajari mistis sehingga tidak pernah maju. Orang-orang Amerika, Eropa datang ke Indonesia ke privat nguras emas dengan teknologi canggih, dengan peralatan-peralatan yang canggih, miliaran mungkin, bahkan triliunan. Orang kita cuma puas dengan ilmu nyulap buah kolang-kaling jadi emas. Lombok ya sekian, sekalian kelapa kan gede-gede, peluma, sekalian batangnya, 7 turunan gak habis. Ini, sehingga gak pernah maju. Akhirnya apa lihat? Tambang dikuras orang asing, emas perak dikuras orang asing. Kita cukup nunggu ilmu nyolah buah kolang-kaling jadi emas. Ya, itu akhirnya yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak sembuh-sembuh kalau tidak kembali kepada agama yang hak. Ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, salah kaprah ya, di dalam pandang paranormal mereka selalu menjadikan orang pintar paranormal dukun tabib dan sebangsa menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, tempat curhat segala keluh kesah masalah keluarga ke dukun, masalah bisnis ke dukun, masalah jabatan ke dukun, bahkan dia persaingan yang mungkin tidak kuat ke dukun. Harusnya kan persaingan dilawan dengan manajemen yang bagus, tidak, datanglah ke dukun sehingga akhirnya apa, suruh nyantet lawannya, suruh neluh talawannya, tidak realistis. Kembali syirik lagi. Dan tolong ikhwan, sandat-sandat itu tidaklah jalan kecuali dia telah melakukan kemungkaran yang nyata. Di antara mereka ada yang baca mantra sambil junub menduduki Quran. Di antara mereka ada yang menjadikan Quran itu sebagai gapya, sebagai ini pak, apa gapya itu, sebagai sandal sambil dia buang hajat dibaca mantra itu. Nah ini, ya memang tembus, tapi kan kafir. Habis itu dia kufur, dan tidak ada kufur akbar. Antum bayangkan ya ikhwan, orang-orang yang mengolok-olok sahabatnya Rasulullah ketika pada waktu pergi pulang dari perang Hunain. Para orang-orang munafikun mengatakan apa? Saya tidak menemui orang yang paling rakus makannya, pengecut terhadap musuh, kecuali sahabat-sahabat Muhammad SAW. Itu aja dikatakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qad kafartum ba'da imanikum. Apalagi sekarang lihat Quran didudukin sambil junub, dipakai gabyak untuk ke WC, kemudian sambil buang hajat baca mantra. Nasallahu alafiyah. Makanya antum tidak tahu sejarahnya bagaimana seorang dukun itu bisa menjabarkan ilmu. Nanti kita akan sampaikan bagaimana dukun itu proses mencari ilmunya. Ya. Pandangan masyarakat awam terhadap paranormal tadi ya, secara umum status paranormal dukun dalam kacamata masyarakat awam sebuah status sosial yang sangat terhormat dan bergengsi. Terbukti dari mulai kalangan pejabat, pengusaha kecil, pengusaha konglomerat, pedagang asongan, petani, nelayan, kaum pelajar, sampai ya ikhwan untuk lulus ujian UN, ujian nasional, datang ke dukun. Dikasih kertas, disuruh bakar, dimasukkan ke dalam air, lalu diminum. Coba, nanti mau ujian malah sakit. Gimana bisa pinter? Atau beli pulpen harganya 500 ribu untuk jawab, dijatuhin begini. Plak, wah ini berarti cocok. Ya, kapan canggihnya kita? Belajar itu kan suatu ilmu yang nyata. Kok bisa diselesaikan oleh paranormal gitu kan? Dengan demikian, untuk melancarkan usahanya, datang rame-rame ke paranormal, dukun atau kiai karomah. Itulah fenomena realita yang tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Sebuah fakta yang sangat memprihatinkan, tidak bisa dipungkirin. Siapapun da'i yang bertanggung jawab dan punya kepedulian terhadap akidah Islam, tidak boleh membiarkan mereka terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Realita ini merupakan fenomena yang aneh tapi nyata. Orang berakal sehat akan bertanya-tanya, mengapa di zaman teknologi dan komunikasi yang serba canggih ini ternyata klinik mistik dan perdukunan masih lengket, bahkan terkesan semakin laris manis dan dibangga-banggakan masyarakat. Adalah kabar yang tak sedap didengar dan tidak bisa ditutup-tutupin bahwa tokoh-tokoh nasional, pemuka masyarakat dan para pejabat tinggi maupun rendahan banyak yang masih menyerahkan persoalan kehidupan kepada paranormal. Yang maju memang teknologinya, tapi jiwa otak masyarakat banyak yang masih rapuh dan terbelakang. Sebab utama dari semua itu adalah Karena ajaran nenek moyang menjadi rujukan, tradisi dan budaya menjadi acuan praktek keagamaan. Akidah mereka masih belum benar dan banyak tokoh agama yang membela mati-matian terhadap dunia klenik dan perdukunan. Bahkan belum ada yang sama sekali terkena sentuhan tauhid yang murni dan ilmu yang benar. Apalagi kecenderungan manusia lebih suka dengan hal-hal yang serba instan, cepat saji dalam bentuk nyata. Langsung utangnya bisa kebayar, pangkatnya cepat naik, dan dagangannya laris itu penginnya. Ya, tidak sabar menunggu pahala yang akan datang nanti di akhirat. Mereka amat suka bila sekarang di dunia memperoleh kenikmatan dunia yang kontan. Pokoknya serba kontan. Apalagi dijanjiin surga. Mati aja belum. Pahala. Apa sih pahala? Jadi betul-betul pengaruh materialistis inilah yang membuat mereka itu gelap mata, kehilangan semua keseimbangan akidah, sehingga terjerumus ke dalam dunia klenik dan perdukunan ini. Melihat fenomena ini, maka upaya paling utama adalah memahamkan akidah, akidah tauhid, menjelaskan bahaya syirik, menanamkan rasa tawakal yang kuat kepada Allah, menanamkan pemahaman pentingnya mencari harta yang halal, dan mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Nah, ikhwan, ternyata kebodohan umat sumber malapetaka. Dari zaman dulu sampai sekarang, banyaknya orang memusuhi kebenaran, sampai para nabi, ini umat-umatnya para nabi memusuhi nabinya karena kebodohan. Umatnya Nabi Shu'aib memusuhi Nabi Shu'aib karena bodoh. Umatnya Nabi Saleh memusuhi Nabi Saleh karena bodoh. Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud memusuhi dakwahnya Nabi Hud, Nabi ini semuanya karena kebodohan. Sehingga ya ikhwan, sampai Bani Israel minta dibikinkan Tuhan seperti Tuhan-Tuhan yang dimiliki mereka itu karena kebodohan. Antum perhatikan di dalam firman Allah surat Al-A'raf. وَقَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Dan mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, bikinkanlah untuk kami Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan. Maka Musa mengatakan, sungguh kalian ini umat-umat yang bodoh. Dan akibat kebodohan, satu, memusuhi apa yang tidak diketahui. Tadi sudah saya sampaikan. Contoh aja mas, saya ingin kasih contoh yang real. Antum pergi ke bandara, mungkin bandara Eropa atau Singapura, mungkin ceknya ketat sekali, bahkan mungkin Anda bisa ditahan berjam-jam karena kekurangan perlengkapan atau alat, atau mungkin dicurigai. Sepintas antum sumpek, sepintas antum musuhin, emangnya gue maling, emangnya gue penjahat. Tapi kalau antum tahu pentingnya security dan pentingnya keamanan, akan terima, oh iya ternyata bagus. Begitu juga antum masuk hotel, antum masuk ke tempat-tempat perusahaan yang bonafit, yang besar, pasti di checkpoint dan ceknya ketat, mungkin antum musuhin karena tidak tahu pentingnya security. Setelah dijelaskan secara detail pentingnya security, oh iya pak silakan cek saya. Begitulah orang memusuhi Islam. Ketika tidak tahu pentingnya ajaran tauhid, pentingnya sunnah, pentingnya Islam, dan tidak tahu kebenaran, dia mati-matian memusuhi kebenaran itu sendiri. Sehingga ikhwan, sekarang ini Islam tertarung di kaki sendiri, dimusuhi oleh umatnya sendiri. Dimusuhi oleh umatnya sendiri. Dan inilah yang kita sayangkan. Sehingga umat Islam menjadi musuh agamanya sendiri karena ketidaktahuan. Yang keduanya, karena kebodohan di dalam masalah agama, sehingga campur aduk antara tradisi dengan ajaran Islam. Bahkan ikhwan, di tengah masyarakat kita ini sulit untuk membedakan mana tradisi, mana ajaran. Campur aduk. Balas sebaliknya, nomor tiga, kuatnya keyakinan terhadap yang tradisi budaya, sementara lemahnya keyakinan mereka terhadap tuntunan agama Islam. Yang tradisi, yang budaya diyakini mati-matian, dibela mati-matian, sementara yang ajaran ditelantarkan, bahkan dicampakkan. Ini yang ironis. Maka kita lihat buku-buku ulama yang bermuat, yang memuat berbagai macam hukum, berbagai macam hikmah, hikmah menjadi petunjuk hidup kita, dicampakkan, ya, dituduh mungkin buku ekstrim, sementara Primbon Joyoboyo dan mungkin Mujarobat dibela mati-matian. Coba antum lihat, banyak orang kagum dengan Primbon Joyoboyo yang dengan terkenal dengan ramalannya, persis pernah terjadi di kalangan Arab. Mas, di Arab itu ada satu istilah syakkun wasatih. Syakkun wasatih, satih itu nama seorang rabi, syakkun nama seorang yang ibnu Mus'ab Ayyashkur. Dia ini terkenal ramalannya, memprediksi apa namanya kekuasaan raja-raja ini nanti akan jatuh, ini akan jatuh tahun sekian. Itu hampir tepat sebelum Islam, persis ini Primbon Jayabaya prediksi-prediksi ini dikaji, bahkan dijadikan materi kuliah. Bahkan saya khawatir, Pak, nanti di UI, di UGM dibuka fakultas baru, yaitu fakultas FISIP, fakultas ilmu sihir dan perdukunan. Anak khawatir, karena ini sudah banyak sekolah-sekolah ini yang sudah hampir resmi, walaupun masih swasta. Kalau ini lambat laun dibiarkan, bisa kenyataan, bisa ada fakultas tandingan FISIP, fakultas ilmu sihir dan perdukunan. Kalau ini kan politik sama apa? Hukum. Lemahnya pemaham pengamalan terhadap hukum Islam. Dan ini yang paling penting, yang terkait dengan tema, gampang terjerumus ke dalam kesesatan. Dengan demikian, jimat khurafat, ajian klenik, tempat keramat dan kitab-kitab sesat, serta dunia perdukunan laris manis karena kebodohan umat terhadap syariat, terutama tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Sekarang kita akan kaji siapakah paranormal atau dukun. Ya ikhwan, kebanyakan para ulama mengarahkan berbagai macam sebutan dan nama untuk istilah dunia perdukunan sebetulnya tidak bisa merubah hakikat, sebab beraneka ragam kemasan dan label yang dipakai untuk membungkus dunia klenik dan perdukunan, pada hakikatnya semua sama, berasal dari satu sumber, yaitu pengaruh jahat syaitan dan pengaruh ilmu sesat yang diambil dari bangsa jin. Ya, itu kesimpulannya. Oleh karena itu, dukun atau paranormal ialah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di mesta alam. Maka di kalangan orang-orang Arab dahulu, banyak dukun yang mengklaim mengetahui banyak perkara gaib. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Al-Kahanah, perdukunan ialah pekerjaan mengaku-ngaku tahu tentang ilmu gaib, seperti mengabarkan tentang yang bakal terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit melalui perkataan malaikat, kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun. Sehingga mas, inilah yang disebut dengan ramalan. Maka tidaklah ada seorang yang mengklaim tahu perkara gaib, tidaklah dia mengklaim dapat informasi-informasi yang di dalam bahasa Jawa weruh sakjeruning karah, weruh sakdurunge winarah, dan punya linuih yang tidak dimiliki orang-orang yang biasa. Maka tidak lain yang cocok buat dia kalau perbuatannya tidak dicocokkan dengan Alkitab was sunnah, dan cara mencarinya bukan dari jin, maka dia adalah dukun atau paranormal. Weruh sakjeruning karah, apa yang dimaksud perusahaan juru ringkara? Tahu sesuatu yang dibungkus. Tapi lucu, Pak. Pernah ada seorang paranormal di Pakistan diuji. Karena tahu perusahaan juru ringkara. Diuji sama jamaah, diundang makan. Diundang makan. Semua makanan jamaah diletakkan lauk pauknya di atas. Untuk khusus sang kiai ini, lauk pauknya diletakkan di bawah nasi. Di bawah nasi. Kemudian sudah makan semua. Sudah siap. Dia marah-marah, mana lauk pauk saya? Masak nasi sok. Yang lainnya sudah kasih lauk pauk. Loh, katanya Pak Yai tahu sak jeruning wina, sak jeruning kara. Lauk pauk di bawah nasi 5 cm aja enggak tahu. Coba di bawahnya itu. Dengan demikian ikhwan, itu semua adalah pengakuan bohong. Enggak ada kenyataannya. Dan ini semua adalah informasi-informasi dari syaitan. Kalau seandainya ada benar itu sekali, dicampur dengan 100 kebohongan kedustaan. Coba, bisa enggak kita itu mempercayai? Cari kebenaran yang dalam 100 kedustaan. Benar satu, tapi 100 kedustaan sungguh sangat sulit. Makanya kalau antum lihat informasi barang hilang selalu yang menjadi mercusuar dan menjadi project pilot, Pak, kemarin mobil Suzuki hilang ketemu. Ini lagi Suzuki lagi. Semua Suzuki, satu mobil yang enggak ketemu 100 enggak pernah diumumin. Itulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, benar kenyataannya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dukun, lebih pasnya lagi kita utarakan pernyataan Imam Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Orang yang dukun ialah orang yang memiliki tenaga dalam yang tajam, nafsu yang jahat, tabiat yang panas, yang diberi wasiat syaitan atau wangsit syaitan karena adanya kesamaan tugas dan misi, sehingga syaitan selalu memberi bantuan segala dibutuhkan. Kenapa, Pak? Karena adanya kesatuan misi dan visi. Misi dan visi syaitan apa? Menyesatkan dan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, yang dia jauh-jauh hari sudah sumpah. Bukan hanya sumpah, Pak, iblis minta Allah Subhanahu wa taala umur sampai hari kiamat. Coba antum pikir, kalau sekarang ada salah seorang pemborong minta waktu sangat panjang, kemudian sampai sumpah, proyek apa yang akan digarap kalau enggak sangat besar? Tidak mungkin, ya ikhwan, iblis hanya hanya tidur-tiduran. Saya cuma ingin nyantai aja, minta umur kepada Allah sampai hari kiamat. Tidak. Dan proyek paling terbesar adalah menyesatkan manusia. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keizzahmu, aku akan balas menyesatkan, ya. Karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan balas menyesatkan mereka. Kalau sekarang tujuan utama iblis dan bala tentaranya adalah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, maka dukun tidak akan bisa kerjasama, tukang sihir tidak akan bisa kerjasama, dan paranormal tidak akan bisa kerjasama dengan syaitan kalau tidak menjalankan misi dan visinya, yaitu sama-sama menyesatkan manusia. Maka dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, orang yang memiliki tenaga dalam yang tajam, makanya rata-rata kehebatannya itu masya Allah, tenaga dalamnya, nafsu yang sangat jahat. Karena gejolak nafsu yang sangat jahat itu membuat mengundang jin setan itu cepat. Makanya panas bawaannya, tabiatnya panas, pemarah, emosi, ya. Dia gampang dendam, dengan pelampiasan dendam dengan segala cara atau menghalalkan segala cara, yang itu semuanya diberikan wahyu oleh syaitan karena sejalan misi dan tugasnya. Nah, sekarang untuk membuktikan, untuk membedakan tukang rukyah dengan dukun. Karena ada beberapa orang yang sengaja buka tempat-tempat rukyah center. Makanya di sini saya sarankan kepada antum semua, barangkali mendirikan tempat rukyah center, hentikan. Karena ya ikhwan, gara-gara rukyah center akhirnya jin juga mendirikan surup center. Ya, ada rukyah center, surup center, kesambet center. Jadi artinya dia membuat kesurupan massal juga. Karena jin sama, dia ketika diserang bareng-bareng dia juga koordinasi. Kayak gini panitia dauro. Bareng-bareng, yuk kita daripada nyerang sendiri-sendiri, ngumpul, jadi membuat forum dia, forum kesurupan center. Aduh, nyurup satu sekolahan. Karena mereka diserang bareng-bareng. Dan tolong dicamkan ya ikhwan, rukyah itu lebih baik adalah merukyah dirinya sendiri. Di samping menafikan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab minta, orang yang suka minta rukyah nanti lambat laun akan ketergantungan. Dan kalau ada mujarabnya pun, dia akan menganggap si ustadz yang tukang rukyah itu ada sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh tabib dan dukun. Sehingga orang awam yang mungkin kurang faham akidah menyamakan antara ustadz yang tukang rukyah dengan dukun. Makanya lebih baik sendiri-sendiri. Dan ya ikhwan, jin itu masuk ke tubuh manusia itu per detik, per menit. Sementara kita rukyah kalau ngandelin ustaz per minggu. Bahkan ada di antara jin yang ngerjai, ketika dibawa ke ustaz, jinnya keluar nunggu di gapura. Nanti setelah diruqyah sampai kempas, kempus, ya, sampai capek, pulang lagi, menongol lagi. Siapa yang bisa memastikan bahwa jin itu keluar pasti dan keluarnya kapan? Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum, sesungguhnya jin dan kabilahnya bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Dengan demikian ya ikhwan, meminta ruqyah di samping bertentangan dengan kita masuk surga tanpa hisab, dan keduanya nanti akan mengundang pemahaman-pemahaman miring di tengah umat yang nanti mungkin antum terbebas dari dunia perdukunan dengan klinik, dinyatakan sebagai dukun, tabib, dan yang ketiganya tadi ya. Tadi mungkin orang menganggap, wah ini kayaknya sama dengan si ustadz ini, si kiai ini, atau dukun ini. Sampai ya, kurang 15 menit. Tanda-tanda dukun. Biasanya satu, suka bertanya nama pasien dan nama ibunya. Makanya pengobatan jarak jauh tadi biasanya disuruh untuk mengirimkan rambut atau kuku dan nama ibunya atau nama kedua orang tuanya. Itu biasanya. Yang paling utama ditanya ibunya, ibu kamu namanya siapa? Itu satu. Suka mengambil sesuatu yang bisa dipakai, biasa dipakai pasien. Contoh baju, peci, bahkan diantar mereka minta BH, katok dalam untuk melakukan aksi perdukunannya. Entah itu jasa sandet atau sihir, itu biasanya itu. Contoh jawas penglaris itu biasanya pakai BH sama pakai katok dalam. Itu biasanya kalau mau masak kuah itu diambil katoknya di iniin di atas. Ini bencananya itu. Ini masih mendingan. Ada yang dicelupin. Sedap. Ya kan kita enggak tahu. Centong aja itu harganya bisa 2 juta. Centong untuk ngambil. Yang centong sudah dikasih jimat jabajabi. Bahkan ada di antara mereka yang pengen baksonya laris. Itu katok dalam dilinting. Dimasukkan ke dalam itunya bencananya. Makanya sampai pernah masuk derap hukum, ada katok dalam belatungan. Makanya ikhwan, orang itu kalau sudah akidahnya tidak benar, ngeri. Barang-barang yang mustahil bisa jadi kenyataan. Coba antum sadar enggak, di Solo ini ada Kiai Slamet. Kiai paling bodoh seluruh Indonesia. Itu iya enggak? Mas, Kiai paling bodoh di Indonesia siapa? Kiai Slamet, karena kebo. Itu mana ada kebo pinter kan gitu. Itu coba bayangkan, tainya kan dibuat rebutan kotorannya. Itu bisa dibuat campur dicolek, buat untuk campur pupuk mendingan, buat pedak juga masih mendingan. Coba kalau dibuat air campur air bakso. Yang bakso itu kaedahnya kan panas sama sedap. Yang penting itu mau dicampur apa kita enggak tahu. Dengan demikian kalau sudah tidak iman, takwa ngeri ya, ikhwan ngeri. Ya. Nah ini. Selanjutnya, ciri-ciri dukun. Yang ketiga, terkadang meminta binatang yang sifatnya tertentu untuk disembelih. Ya, saya minta ayam hitam atau kambing warnanya hitam. Semuanya hitam karena memang jin itu suka yang hitam. Kecuali ikhwan akhwat ya. Pakai pakaian hitam bukan disenangi jin ya. Ini ya. Jangan salah paham. Kadang-kadang darah dioleskan atau disembelih, darah dioleskan, kepalanya diambil ditanam di tengah rumah atau pojokan rumah. Itu biasanya itu memberi bungkusan hijib atau tumbal kepada pasien yang berisi huruf-huruf dan angka-angka yang tidak bisa dipahami. Kadang menyuruh pasien untuk menjauhi manusia beberapa hari dengan menyepi atau mengurung diri dalam sebuah kamar gelap yang disebut oleh orang awam sebagai khujbah. Kadang meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari. Memberi sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam rumah. Entah kadang di depan rumah, mau masuk gapura, atau di dalam kamar, atau di pojokannya. Memberi lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, lalu asapnya digunakan untuk mengasapi diri atau diseduh dalam air. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mau ujian, mahasiswa atau siswa SMU, atau orang yang kena penyakit, umpamanya kanker, itu biasanya dikasih, disuruh minum. Coba bayangkan ikhwan, zat pena yang digunakan tulisan aja itu sudah berbahaya. Berbahaya. Dan bahkan mungkin kita tidak tahu bahan kimia apa yang dimasukkan karena memang bukan untuk diminum. Dan kertasnya saja itu campuran kimia berbahaya, dibuat nulis. Coba dimasukkan ke dalam perut kita, ke tubuh kita. Jadi cerdas enggak kita? Makanya keluar dari S1 ya, tetap aja gitu mentalnya. Karena S1 produk dukun. S1 jasa klinik. Akhirnya apa? Tetap pemikirannya enggak bisa kerja di tempat-tempat yang bagus, sehingga bangsa Indonesia itu katanya masih otak-otak berlian yang belum digali gitu. Otak berlian yang belum digali. Ibarat hutan masih perawan. Jadi kerja jadinya bodoh-bodoh karena otaknya masih belum termanfaatkan sama sekali. Itu hebat enggak itu ya? Berkomat-kamit ketika membaca mantra atau doa-doa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Itu. Kadang-kadang dipahami juga lucu. Umpamanya dia punya mantra coba japu ginjal tumone asu. Kan itu ada mantra seperti itu. Yang penting ngundang kesenangan jin. Terkadang memberitahu kepada pasien tentang namanya, kampung halamannya, kesulitan yang dihadapi. Ini bisa benar. Tapi ikhwan, kadang-kadang ada sebagian dukun yang nipu. Dia setiap pasien yang datang masuk itu sudah ditebak. Dia punya teman di depan. Teman kamu dua ya tadi? Iya. Yang baju merah tadi suruh masuk. Loh, Pak Yai kok tahu teman saya? Ternyata dia pasang kamera. Iya, pasang kamera. Jadi kamera itu diletakkan, disembunyikan. Kameranya ke depan rumahnya. Sehingga siapapun yang datang itu tahu. Makanya masuk bisa nebak. Kamu tadi bawa motor Suzuki ya? Wah, Pak Yai tahu ya. Masya Allah, hebat banget ini. Motor Suzukinya warnanya merah ya tadi? Iya, tolong itu parkirnya yang benar. Kelihatan di kamera suapnya. Parkirnya gak benar. Waduh, Kiai ini hebat. Sampai parkirnya motor saya salah aja tahu. Mah, ini yang namanya Kiai saya cari-cari seumur hidup saya. Ini yang mantep buat saya. Ternyata kamera lo juga bisa. Kan gitu. Nipu ya, ikhwan. Kebanyakan menipu mereka. Terkadang memberitahu kepada pasien ya. Terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas hijab untuk dimasukkan ke dalam bejana putih berisi air kemudian meminumnya. Dan perlu diketahui bahwa kesaktian paranormal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan dan kehebatan jin yang diajak kerjasama. Ada yang jin biasa-biasa saja, ada yang jin kelas menengah, ada yang jin kelas atas. Dan dikatakan dalam hadis Rasulullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, jin itu dibagi menjadi tiga. Jin bangsa hewan, jin bangsa manusia seperti kita jalannya, dan jin yang bangsa terbang. Ada yang bisa terbang betul. Makanya bukan cerita mustahil dan tidak perlu kita tolak, nyata mah nyata, soal benar itu loh. Nyata, kalau ada orang bisa terbang, kita tidak tinggalin. Ada, cuma benar enggak? Itu soal lain. Maka tukang sihir memiliki kehebatan, tidak kita tolak. Ada dukun yang mungkin bisa terbang, bisa menghilang, kita tidak tolak. Ada yang bisa jalan di atas air, kita ditaluk. Artinya nyata enggak nyata. Tapi soal benar atau tidak, jelas kacamata kebenaran hanya Al-Kitab wa Sunnah. Kalau dibenarkan oleh Al-Kitab wa Sunnah, kita benarkan. Kalau tidak, maka tidak kita benarkan. Sumber ilmu paranormal, biasanya secara umum tiga mas, sumber ilmu paranormal. Satu, dukun bisa mendapatkan ilmu itu dari warisan nenek moyang. Ya. Intinya semua sumbernya dari setan. Cuma mereka itu bisa mendapatkan itu karena bersumber dari warisan nenek moyang. Karena kakeknya itu sudah mempunyai deal. Ya, sudah memiliki MOU. Tanda tangan sama jin. Bahwa aku akan setia sampai kepada anak cucu kamu. Makanya nanti yang diturunin ini sudah ditunjuk. Nanti anak kamu yang akan saya kerjakan ini. Sehingga ikhwan ada sekarang di Jakarta. Salah seorang perempuan. Masya Allah. Karena canggahnya nenek moyangnya orang Padang itu kerja sama orang dengan jin. Dia sekarang itu subhanallah. Kalau di sini mungkin, kalau dia mau dan dia tidak tahu sunnah, mungkin jadi paranormal hebat di seluruh Indonesia. Ngangkat mobil bisa. Dia nebak orang itu semuanya cocok. Ke pasar, nebak orang itu. Kalau lagi kumat, cocok. Tapi dia terus melakukan perlawanan dan ngaji. Dan sampai saat ini pun belum mau keluar. Dan inilah ngerinya kalau anak cucunya menjadi sasarannya. Ya kalau melanjutkan misi orang tuanya yang lancar. Kalau dia tahu sunnah ngeri. Dan sampai sekarang terus kita kasih masukan, kita kasih ini. Dokter, seorang dokter kasih. Karena diwarisin dari nenek moyangnya, diturunkan secara paksa. Karena orang tuanya sudah teken MOU. Sudah diteken, sudah tidak bisa diubah. Dan yang kedua, bersumber dari apa yang mereka sebut kasyaf, ilham, wangsit, atau renungan. Biasanya mereka klaim sebagai ilmu laduni. Dia mendapatkan wangsit-wangsit, mendapatkan ilham-ilham. Dan yang terakhir, dia bisa jadi dukun karena sumber benda-benda petu, bertuah, keramat. Makanya orang bisa jadi dukun karena punya keris khusus apa. Atau mungkin punya tongkat, pasti ada benda-benda yang menjadi menjadi andalan, yang menjadi pegangan, sehingga dengan benda itulah dia menjadi hebat dan dia mendapatkan hal-hal yang aneh. Dia bisa mengundang jin dan disenangi oleh jin. Intinya wahyu itu ada dua, katanya Ibnu Katsir, wahyu yang datang dari syaitan yang diberikan kepada walinya, dan wahyu datang dari Allah yang hanya diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum mendatangi tukang sihir jelas. Tadi kalau hanya iseng, datang kepada dukun hanya iseng, itu sholat 40 hari 40 malam tidak diterima. Dan kalau membenarkan, maka dia kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhiri dengan singkat, bahaya perdukunan. Satu, dukun sihir salah satu pembatal keislaman. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam pembahasan Nawaqidul Islam, dia memasukkan sihir perdukunan itu termasuk pembatal keislaman. Kedua, mengklaim mengetahui perkara gaib adalah termasuk menyekutukan Allah, nandingi Allah di dalam masalah rububiyahnya. Itu, dan menandingi Allah dalam rububiyah itu juga syirik, kufur, keluar dari Islam. Ketiga, dukun menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Mengklaim tahu yang gaib, bahkan bisa mendatangkan rezeki, bisa menjanjiin rezeki kepada seseorang. Itu kan kerjaannya Allah, perbuatan Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu tidak ada kecuali Allah yang bisa mengerjakan. Dia mengklaim bisa melakukan itu, berarti bersekutu bersama Allah di dalam uluhiyahnya. Empat, mendatangi dukun dan mempercayainya adalah kekafiran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, dukun memperolok-olok agama Allah, bahkan melecehkan Al-Quran tadi. Ada yang dipakai untuk ke WC, ada yang diduki sedang junub. Dan yang keenam, praktek perdukunan adalah perkara yang dapat membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh, sihir dan perdukunan menzalimi orang. Coba bayangkan ikhwan, kalau pembunuh sekali bunuh tebas mati, tukang sihir dukun mensihir orang batuk-batuk setahun. Ya, kemudian nyesek satu tahun, muntah darah satu tahun, baru mati tahun keempat. Apakah enggak zalim nyiksa orang ya ikhwan? Maka tidak ada penjahat yang dibunuh dan diberikan sanksi tanpa proses peradilan kecuali dukun tukang sihir di zaman dulu. Zaman Umar bin Khattab dulu memberikan komando disuruh membunuh tukang sihir di mana saja dia dapat. Dan yang terakhir juga ingin saya tambahkan di sini, belum ini saya lengkapin, yang ada di dalam buku saya nanti yang judulnya sama. Ya, tukang dukun atau tukang sihir melegalkan maksiat. Melegalkan maksiat itu bahaya perdukunan. Coba bayangkan dia memberi jimat penglaris terhadap pelacur, memberikan satu ilmu pengasihan supaya menarik pelanggan-pelanggan bagi wanita yang bekerja hiburan malam. Kemudian kadang-kadang subhanallah sengaja membunuh bisnis orang lain, mengajak maksiat secara legal. Oleh karena itu kita simpulkan ya ikhwan, terakhir, kita kalau sudah faham kondisi dukun dan perdukunan dunia klenik seperti ini, ya, tidak ada kata lain, mari kita bersama-sama menyatakan perang terhadap dunia klenik dan perdukunan dengan cara dakwah at-tarbiyah wa tasfiyah. Kita jelaskan kepada umat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis secara gamblang, pernyataan ulama-ulama sunnah tentang bahaya ini semuanya kita jelaskan lewat pengajian, lewat tabligh akbar, tanpa harus melakukan sifat anarki ini, sikap anarkis, apalagi melakukan berbagai macam cara-cara kekerasan yang akhirnya nanti akan menghilangkan kemurnian dan keindahan dakwah salafus soleh. Kita tetap anggun, kita tetap baik, kita tetap elegan, main sportif dengan cara ad-da'wah wa at-tarbiyah wa taswiyah. Dan dengan cara itu ya ikhwan, kita akan menyadarkan orang dengan sentuhan kalbu. Karena orang pada akhirnya pak, tidak akan bisa masuk Islam karena dipaksa. Tidak akan sampai pemahaman yang baik menyentuh hatinya sampai pada titik kesadaran mau merubah, sehingga dia mau merubah betul-betul tanpa lewat cara-cara yang baik. Tanpa kekerasan dipaksa, dia mungkin semakin emosi. Apalagi mas, orang yang kita kerasi, orang yang kita tidak itu jahil, tidak tahu. Sehingga dia lebih menangkap kerasnya, jahatnya, main hakim, daripada dia mengetahui maksud tujuan kita. Maksudnya kita baik, ingin menghilangkan maksiat, tetapi cara yang kita sampaikan kurang tepat, maka akan menjadi bumerang, akan menjadi atau mencoreng dakwah kita yang mulia ini. Ya, kita galakkan, kita tebarkan ad-da'wah at-taswih wa tarbiyah ini dengan kita sadarkan, kita ketuk dengan pembinaan dan pembersihan kotoran lewat penjelasan dakwah seperti ini. Insyaallah satu persatu umat ini akan sadar, satu persatu akan kembali kepada agama Allah, dan satu persatu akan faham bahayanya dukun paranormal dan manusia yang dikatakan sakti mondrokuno tadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi tanya jawab, dan mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab semakin hidup, dan mudah-mudahan anak pengin dapat pengalaman dari salah-salah tanya jawab, karena di Sragen ini banyak macam-macamnya. Anak nggak sebutin ya, macam-macam aja ya. Nanti tanya, ungkapkan, nanti menjadi data-data berharga buat kita untuk melengkapi tulisan saya insyaallah ya. Demikian kita akhiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim.